Razak Ibnu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Hafizahumallah Ta'ala wa nafa'a bihima al-Islam wal muslimin. Kemudian yang kami muliakan dan kami hormati kaum muslimin dan muslimat, jemaah sekalian yang hadir ke Masjid Jami Abi Darda As-Sahabi rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, taufik dan hidayah serta kekuatan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan suatu ketaatan yaitu menghadiri majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati majelis ilmu, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka masukilah. Para sahabat berkata, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilakul dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Sekarang kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga kehadiran kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ketaatan yang kita harapkan pahalanya kelak di akhirat. Semoga dengan berkumpulnya kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, semoga kelak kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita aturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Baiklah, di sini kami akan membacakan tata tertib acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yang dianggap telah berlalu. Yang kedua, kajian tabligh akbar yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Syeikh Abdul Muhsin Al-Badar, yang beliau ini adalah merupakan salah seorang guru besar di bidang akidah di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, juga merupakan salah seorang pengajar di Masjid Nabawi An-Nabawi. Kemudian muhadarah Syekh insyaallah taala akan diterjemahkan oleh guru kita yaitu Al-Ustaz Maududi, dan akan dipandu oleh moderator kita yaitu Al-Ustaz Khailid Abdul Samad Al-Si hafizahullahu taala. Maka dengan tidak memperpanjang mukaddimah, kita persilakan kepada Syekh dan penerjemah serta moderator untuk mengambil tempatnya. Kemudian untuk selanjutnya, kami berikan waktu dan tempat kepada moderator untuk memandu acara ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayuhal hudur, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Natasharraf al-yawm bihudur alamin min a'lamil ummah insyaallah, fadilatul syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhahullahu ta'ala fi madinati Pekanbaru liilqai muhadaratin amam al-ikhwa al-kiram. Wa qabla dhalika nurahib bifadilati syekh fi madinati Pekanbaru muhafadat Riau, fa naqul lakum ahlan wa sahlan fi madinati Pekanbaru, asbahtum ahlan insyaallah lana wa dakhaltum sahlan fi madinatina. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kehormatan untuk bisa bertemu dengan guru kita, ulama kita, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah dalam kunjungan dakwah beliau di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan, apa yang telah beliau lakukan dapat menjadi amal saleh bagi beliau insyaallah ta'ala, yang mudah-mudahan dapat memperberat timbangan-timbangan amal saleh di hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa pula kita mengucapkan selamat datang kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di Masjid Abi Darda As-Sahabiyil Jalil, di sebuah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, majlis min majalisiz zikir, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah raudhatun min riyadil jannah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh protokol tadi. Dalam rangka mempelajari agama, mengasah keimanan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh sebahagian salaf, di antaranya yang dinukilkan dari Abdullah bin Rawahah, beliau berkata kepada Abu Darda, hayya bina nu'min sa'ah, mari kita memperbarui keimanan kita walaupun hanya sekejap. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada sahabatnya, ijlis bina nu'min sa'ah, mari duduk kita sebentar untuk memperbarui keimanan kita. Selamat datang kepada seluruh al-hadirin di majlis ini, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat menjadi ilmu bagi kita semua insyaallah ta'ala. Tanpa memperpanjang muqaddimah, wala urid an util hatta nastafid wa nastami' min muhadarati syekh, fa al-an al-waqt au nutih al-fursah li fadilati syekh li ayulqiya muhadaratahu, fa ila fadilati syekh fal yatafaddal mashkuran wa ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. أحمده تبارك وتعالى على نعمه العظيمة على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة المعافاة. أحمده جل وعلا على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاص أو عام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ما تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، معاشر الكرام، معاشر الأحبة، أيها الإخوة الأفاضل، هذه ساعة كريمة ومناسبة طيبة نلتقي في هذا البلد الطيب وفي هذا المسجد المبارك وعلى هذه المائدة من موائد الخير في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ممشاكم وحضوركم، وأن يجزيكم خيرا، وأن يجعل مجلسنا هذا باب خير لنا أجمعين ورفعة عند رب العالمين، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وينبغي أن نستشعر معاشر الكرام أن النعمة على العبد عظيمة بشهود مجالس الخير التي تعقد في بيوت الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، رواه مسلم في صحيحه. وثبت أيضا في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، إذ خرج علينا أو إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله، استحلفهم بالله، آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره حمد الشاكرين، وأثنى عليه ثناء الذاكرين. أحمده تبارك وتعالى على نعمه العظيمة ومننه الجسيمة التي لا يعد ولا يحصى. أحمده على نعمة الإيمان والإسلام والقرآن والمعافاة. أحمده على كل نعمة في قديم وحديث وخاص وعام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، kaum muslimin, saudaraku yang kucintai, pada hari ini kita berkumpul di suatu waktu yang sangat mulia, di suatu waktu yang sangat agung, di mana kita bertemu di masjid ini, masjid yang penuh berkah ini, di negeri yang penuh berkah ini, untuk melakukan sebuah majlis daripada majlis kebaikan di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala di permukaan bumi. Saya memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menerima semua ketaatan kita semua, agar menerima seluruh ketaatan kita, perjalanan kita, seluruh upaya yang kita lakukan daripada kebaikan untuk melaksanakan majlis ini, semoga menjadi suatu hal yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikannya sebagai amal saleh di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketahuilah saudaraku, kita wajib untuk mengetahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang kita bentuk seperti ini di salah satu rumah di antara rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan memahaminya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Mereka akan mendapatkan rahmat Allah, dan Allah akan membanggakan mereka pada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Di hadis yang lain, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhah, Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhah mengatakan, "Suatu kali kami sedang duduk-duduk di sebuah majlis bermudzakarah ilmu, tiba-tiba datang kepada kami, masuk kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, 'Apa yang membuat kalian duduk di tempat ini?' Kami pun berkata, 'Tidaklah kami duduk di sini kecuali untuk berzikir kepada Allah, mengingat ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala.' Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Allahi ma ajlasakum illa dalik,' demi Allah, apakah memang tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali hal yang demikian itu?" Kemudian Muawiyah menjawab, "Kami mengatakan, 'Ma jalasna illa dalik.'" Tidak, "Ma ajlasana illa dalik." Tidak ada yang membuat kami duduk wahai Rasul kecuali hal yang demikian. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Sesungguhnya aku minta sumpah kepada kalian bukanlah karena aku menuduh kalian, akan tetapi datang kepadaku barusan malaikat Jibril dan berkata, 'Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kalian kepada malaikat-malaikatnya.'" Wa majlisuna hadza ma'asyara al-ahibbah al-kiram majlisun نتذاكر فيه شيئا من هدايات القرآن ودلالاته العظيمة تدبرا في بعض آيات القرآن الكريم وتأملا في هداياته. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. ويقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن من أعظم أبواب التوفيق والرفعة والسلامة من الفتن والشرور في الدنيا والآخرة العناية بهذا الكتاب العزيز تأملا وتدبرا واهتداء بهداياته العظيمة المباركة. Dan majlis kita ini, wahai saudaraku yang saya muliakan dan saya cintai, adalah majlis di mana kita saling bermudzakarah tentang sesuatu dari hidayah-hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an yang sangat besar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita untuk mentadabburnya dan memperhatikannya. Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Al-Qur'an menunjukkan kita kepada jalan yang terbaik. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Allah juga mengatakan, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Allah juga mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh dengan berkah agar kemudian mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Sesungguhnya di antara hal-hal taufik yang terbesar, kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, di samping selamat daripada fitnah-fitnah yang ada di permukaan bumi, di antara hal yang terbesar daripada taufik itu adalah seriusnya kita untuk mempelajari kitab Rabb kita yang mulia ini. Membacanya, mentadabburnya, memperhatikan isinya, dan tidak lebih daripada, dan tidak kurang daripada itu, mengambil hidayah daripadanya. Wal-Quranu ma'asyiral kiram kitabu hidayatin wa islah wa siyanatin li qulubi al-ibad wa ib'adin laha عن كل ما فيه هلاكها، ففيه تبيان لكل شيء، وفيه دحض لكل باطل، وفيه بيان للحق والهدى، وفيه الضياء والنور، وفيه العلو والرفعة، وفيه بيان صراط الله المستقيم وهديه القويم، وفيه تحذير من السبل الجائرة عن الصراط المنحرفة عن سبيل الله تبارك وتعالى وهديه القويم. فلا يزال العبد بخير ما دام مهتديا بهذا القرآن، معتنيا بتدبر القرآن، آخذا ببياناته ودلالاته وإرشاده، مأخذ العزيمة والاهتمام. Dan masyarul muslimin, Al-Quranul Karim adalah kitab yang penuh dengan petunjuk. Di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran terdapat kebaikan-kebaikan untuk hati para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan menemukan di dalam Al-Quran sesuatu yang akan menjauhkan kita dari seluruh mara bahaya yang akan menghancurkan dan membinasakan kita. Kita akan menemukan di dalam Al-Quran keterangan tentang segala sesuatu yang kita butuhkan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan menemukan di dalamnya seluruh argumentasi yang menghancurkan dan mematahkan kebatilan, menerangkan hidayah penuh dengan cahaya, penuh dengan petunjuk. Dan orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, ketinggian di sisi Allah. Al-Quran di dalamnya keterangan yang sangat jelas tentang apa itu siratullahil mustaqim, jalan Allah yang lurus. Kemudian di dalamnya kita juga dapat menemukan ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan agar kita tidak masuk ke dalam jalan-jalan yang menyesatkan kita, menjauhkan kita dan menyeleweng dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba akan senantiasa berada di atas kebaikan apabila dia selalu mentadabbur Al-Quranul Karim, mengambil petunjuk dan hidayah daripada Al-Quranul Karim, dengan sebenar-benar mengambil petunjuk dan hidayah dan selalu berusaha mengikuti perintah-perintah Al-Quran tersebut. Mawdu'u liqa'ina hadha ma'ashir al-kiram ilma al-ghaib, hadha mawdu'u al-hadithi fi hadha al-liqa', wa yakunu al-hadith عن هذا الموضوع في ضوء آيات القرآن وهداياته العظيمة ودلالاته المباركة، نتفيأ ظلاله ونجني من عبق هداياته وعظيم إرشاداته في هذا الجانب العظيم الذي يحتاج الناس حاجة شديدة إلى التأمل في هذا الأمر، التأمل في هذا الأمر، لأنه يكسب القلوب تعظيما لله ومعرفة بعظيم شأنه جل في علاه، ويعين على تحقيق الإخلاص له وحسن التوجه إليه وصدق الالتجاء والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ويدرأ أيضا عن الناس مضلات الفتن وطرائق الباطل، فإنه كثيرا ما يدخل على الناس في عقائدهم من خلال فهوم خاطئة جانبت هدايات القرآن ودلالاته العظيمة في هذا الباب العظيم علم الغيب. Pembicaraan kita, saudaraku yang kami muliakan pada pertemuan kita yang berbahagia ini, adalah sebuah pembicaraan tentang ilmu ghaib, berilmu tentang hal-hal yang ghaib. Dan judul ini, bahasan ini adalah bahasan yang sangat penting, dan kita akan membahasnya sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hidayah-hidayah yang ada di dalamnya, dan juga dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita akan senantiasa bertuduh di bawah bayang-bayang Al-Quran yang luar biasa ini, di dalam petunjuk-petunjuknya yang menunjukkan kepada kita bahasan yang sangat penting ini, yang dibutuhkan oleh manusia, karena manusia sangat membutuhkan untuk memperhatikan masalah yang luar biasa ini, karena dia akan memudahkan untuk manusia jalan yang terang, dan dia akan menunjukkan kepada manusia jalan menuju pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ini juga akan membantu manusia untuk bisa sampai kepada titik keikhlasan yang luar biasa, untuk titik kepada di mana kita benar-benar serius ikhlas kembali kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Sekaligus ini juga menjauhkan kita daripada kesesatan-kesesatan yang akan menyeret kita kepada kebatilan, karena banyak sekali manusia yang masuk kepada mereka kebatilan dan kehancuran daripada pemahaman-pemahaman, disebabkan mereka jauh daripada pemahaman Al-Quranul Karim tentang masalah ilmu gaib ini. Fil Quran آيات كثيرة يمتدح الله سبحانه وتعالى نفسه جل في علاه باختصاصه بعلم الغيب، وأن علم الغيب خاص به جل في علاه. والغيب هو كل ما غاب عن أعين الناس ونواظرهم وحواسهم مما يتعلق بالأمور الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة. ففي آيات كثيرة يمدح الله عز وجل نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه بتفرده واختصاصه بعلم الغيب جل في علاه. جاء ذلك في آيات كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقوله في أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقوله في أوائل سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال عز وجل في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها بينة الدلالة، ظاهرة البيان أن الغيب أمر قد استأثر الله به واختص به سبحانه وتعالى وتفرد بعلمه. Di dalam Al-Qur'anul Karim, saudaraku, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya Subhanahu wa taala, memuliakan dirinya dengan pengetahuan khusus tentang ilmu gaib. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu kepada kita agar kita mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengetahui ilmu gaib. Dan gaib adalah seluruh yang tidak diketahui oleh manusia, tidak bisa dicapai oleh manusia dengan mata mereka, dengan pandangan mereka, dengan panca indera yang ada pada mereka, baik berhubungan dengan masalah-masalah yang lampau, yang telah terdahulu, atau masalah-masalah yang ada sekarang, atau masalah-masalah yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, dan ia pantas untuk dipuji bahwa ia satu-satunya yang mengetahui ilmu gaib. Dan itu ada di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al." Hanya Allah yang mengetahui ilmu yang gaib dan yang tidak gaib. Allah yang maha besar dan Allah yang maha tinggi. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wa syahadah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah selainnya, mengetahui seluruh yang gaib dan seluruh yang tampak. Allah juga berfirman di awal-awal surat Saba. Di antaranya firman Allah di dalam surat Saba itu, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanziru minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Hanya Allah yang tahu seluruh yang masuk ke dalam bumi, yang seluruh yang keluar dari bumi. Hanya Allah yang tahu seluruh yang turun dari langit dan seluruh yang naik ke langit. Dan kemudian Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, alimul ghaibi wa syahadah. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluruh yang gaib dan seluruh yang tampak, yang tidak gaib, yang tampak. La ya'zumu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sekecil apapun sesuatu, baik di langit atau di bumi. Di dalam ayat yang lain dalam surat Luqman, di akhir surat Luqman, Allah juga mengatakan hal yang sama, innallaha 'indahu 'ilmul sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah mengatakan sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Hanya Dia yang menurunkan hujan dan hanya Dia yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan keesokan hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi, tidak ada yang tahu siapapun di langit dan di bumi tentang hal yang gaib kecuali hanya Allah saja. Saudaraku, di dalamnya ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan dengan sangat jelas kepada kita bahwasanya masalah yang gaib hanya milik Allah. Hanya Allah yang tahu, hanya Dia satu-satunya yang mengetahui tentang ilmu yang gaib tersebut. Ja'a hadha kulluhu fi masaqi ath-thana' 'ala Allah wat-ta'zim له جل في علاه وبيان تفرده بالجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى وأنه عز وجل متفرد بذلك يثني على نفسه بهذا الكمال والعظمة والجلال. وإن من المتقرر في هذا الباب ما دلت عليه نصوص أخرى كثيرة من تحريم قياس غير الله بالله وتشبيه غير الله بالله أو إعطاء شيء من خصائص الله عز وجل لغير الله. فقد قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي أي لا سمي له ولا مثيل. وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ذكر العلم في هذا السياق سياق تفرد الله عز وجل بالكمال وتنزهه عن الشبيه والمثال. وقال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والكمال. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا فإن اعتقاد اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب ينبغي أن يكون أمرا ثابتا في قلب المسلم، لا يزحزحه عنه شيء، ولا تنقله عنه شبهة مشبه، ولا تلبيس مبطل. فإن الله عز وجل امتدح نفسه وأخبرنا عن نفسه في آيات كثيرة، مر عدد منها أو شيء قليل منها، كلها في مقام الثناء على الله سبحانه وتعالى بالتفرد بذلك، وأنه لا يعلم الغيب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. Semua yang telah kita sebutkan tadi berbicara kepada kita tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya dia satu-satunya yang memiliki kemuliaan tersebut, yaitu kemuliaan tentang bahwa ia satu-satunya yang mengetahui tentang hal yang gaib. Sesungguhnya di antara hal yang sudah tetap di dalam perkara-perkara akidah yang ditunjukkan oleh nas-nas yang lain, bahwa sesungguhnya suatu hal yang haram bagi seorang muslim untuk mengkiaskan selain Allah dengan Allah, untuk menyamakan antara Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang wajib untuk diketahui bahwa itu hukumnya adalah haram. Atau memberikan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah diberikan kepada selain Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat menyebutkan hal tersebut untuk kita menjauhkan persamaan antara Allah dengan selain Allah. Allah mengatakan, hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Sebuah pertanyaan yang menafikan, maksudnya tidak ada yang sama dengan Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun, dan ia adalah maha mendengar dan maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dan memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, pengaturan untuk langit dan bumi. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, fala tadribu lillahil amthal, innallaha ya'lamu antum la ta'lamun. Jangan kalian membuat sebuah permisalan yang sama dengan Allah. Jangan membuat sesuatu yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah juga berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan sesuatu semisal dengan Allah, setara dengan Allah, sekutu bagi Allah, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Maksudnya, kalian mengetahui bahwa dia satu-satunya yang melakukan itu, dan tidak ada yang semisal dengannya. Di dalam ayat-ayat yang banyak ini, yang telah berlalu sebahagian daripadanya, dan yang tersisa daripada Al-Quran, masih banyak tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ini. Di dalamnya, kita mendapatkan keterangan yang sangat jelas di dalam akidah, bahwa tidak boleh bagi kita untuk menyamakan Allah dengan sesuatu. Oleh karena itu, hendaklah ini menjadikan sebuah akidah yang kokoh di dalam hati kita, yang kita tidak bergeming dan tidak berpindah daripadanya sedikit pun, agar syubhat-syubhat dari orang-orang yang memasukkan syubhat kepada kita tidak masuk, bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat-ayat yang telah kita bawakan tadi, Allah memuji dirinya dan mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, dan tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali hanya Allah, Allamul Ghuyub, yang mengetahui seluruh yang gaib. Wa ila janibi hadhihi al-ayat al-mustamilati ala bayani tafarrudillahi subhanahu wa ta'ala bi'ilmi al-gaib wa ikhtisasihi bih, najidu ayatin kathira fil Qur'an fiha hadithun عن صفوة عباد الله والمصطفين من خلق الله سبحانه وتعالى من الرسل الكرام سواء من الملائكة أو من البشر، قد قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فنجد آيات كثيرة فيها حديث عن هؤلاء المصطفين الذين هم الخلاصة والصفوة والمجتبون من عباد الله سبحانه وتعالى، تبين أنهم مع علو مكانتهم ورفعة شأنهم وعلو مقامهم لا يعلمون الغيب، وأن علم الغيب من خصائص رب العالمين جل في علاه. Bersamaan dengan apa yang telah bawa kita bawakan tadi, di sana juga banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya terdapat kandungan keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hal yang gaib, dan juga banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah tabaraka wa taala di dalam ayat tersebut menceritakan kepada kita tentang hamba-hambanya yang telah Allah pilih, hamba-hambanya yang terpilih daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada manusia, hamba-hamba yang dipilih dan dijadikan oleh Allah sebagai utusan-utusan Allah, baik utusan-utusan yang berasal daripada malaikat atau utusan-utusan yang berasal daripada manusia. Karena utusan Allah ada yang dari malaikat dan ada yang dari manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah mengatakan, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih daripada malaikat-malaikat yang dijadikan sebagai rasul, sebagai utusan, dan juga memilih daripada manusia. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah tabaraka wa taala ketika bercerita kepada kita tentang hamba-hamba yang spesial ini, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah ini, bersamaan dengan Allah memuji mereka bahwa mereka memiliki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah, mereka memiliki keutamaan yang luar biasa, namun Allah juga menceritakan kepada kita tentang mereka bahwasanya mereka walaupun demikian hebat, demikian tinggi di sisi Allah, tetap tidak mengetahui hal yang gaib. Allah mengatakan itu, walaupun tinggi malaikat-malaikat itu, walaupun tinggi utusan-utusan Allah dari kalangan manusia dan hamba-hamba yang terpilih itu, mereka tetap tidak mengetahui hal yang gaib. Dan bahwasanya hal yang gaib itu adalah bagian daripada kekhususan Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Wal'alli fi liqa'ina hadha أعرض على مسامعكم أيها الكرام أمثلة كثيرة جدا من ما جاء في هذا الباب من حديث عن الملائكة وحديث عن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه في هذا الجانب الذي هو اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. وسنقف على قصص جميلة جدا ومفيدة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وبعضها في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وسنفيد منها بإذن الله تبارك وتعالى فوائد عظيمة في هذا الباب. Dan mudah-mudahan saya, wahai saudaraku yang saya muliakan, di dalam pertemuan kita kali ini akan mempersembahkan kepada antum dan membacakan kepada antum contoh-contoh yang sangat banyak di dalam masalah ini, di dalam bab ini, cerita-cerita tentang para malaikat, cerita-cerita tentang para nabi dan rasul dari kalangan manusia, tentang masalah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang memiliki ilmu yang gaib, dan tidak ada yang sesuatu yang memiliki ilmu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membawakan dan menyaksikan cerita-cerita yang sangat indah, cerita-cerita yang penuh dengan manfaat. Sebahagian cerita itu ada di dalam Al-Quranul Karim, dan sebahagian daripada cerita yang akan saya bawakan ini ada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, di dalam hadis-hadisnya yang mulia. Dan kita akan mendengarkan satu persatu daripada cerita tersebut. Mudah-mudahan darinya kita bisa memetik pelajaran-pelajaran penting dalam bahasan ini. فَمِنْ ذَلِكُمْ أَوَّلًا مَا يَتَعَلَّقْ بالملائكة، ذلك الخلق العظيم من خلق الله عز وجل، وما آتاهم الله عز وجل من قوة وقدرة ومكانة. دل القرآن على أن الملائكة لا يعلمون الغيب وأن علم الغيب خاص بالله، وهذا جاء في آيات لا أطيل بسردها لكن أذكر نماذج منها. فمن ذلكم ما جاء في سورة البقرة حيث قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيضا في سورة سبأ يقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة قالوا ماذا قال ربكم، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. لا يعلمون، إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صعقة، ثم إذا زال عنها ذلك سألوا ماذا قال ربكم لأنهم لا يعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. Dan kita akan membawakan di antaranya yang pertama yang berhubungan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat-malaikat yang sangat besar, malaikat-malaikat yang sangat luar biasa. Allah memberikan kespesialan yang luar biasa dalam kekuatan mereka, kemampuan mereka, di samping posisi mereka yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, Al-Qur'anul Karim menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan malaikat-malaikat tersebut yang memiliki kemuliaan, kekuatan, kemampuan yang luar biasa tidak tahu yang gaib. Allah menerangkannya dan kemudian menerangkan bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Kita akan membawakan sebahagiannya saja. Pertama, apa yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, di dalam sebuah ayat yang sangat panjang Allah Subhanahu wa taala mengatakan: Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Karena ayatnya begitu panjang saya akan bacakan terjemahannya saja. Ketika Rabb engkau berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang-orang yang akan merusak di bumi itu dan menumpahkan darah, sementara kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, memuja dan memujimu dan senantiasa mengesakanmu. Qal, Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah mengajarkan nama-nama semuanya kepada Adam. Kemudian membawa Adam kepada malaikat dan menampilkannya seraya berkata Allah kepada malaikat, beritahu aku tentang nama-nama apa yang telah ada ini, makhluk-makhluk ini. Tolong beritahu aku nama-nama mereka. In kuntum shadiqin. Kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Malaikat, para malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada ilmu pada kami kecuali hanya apa yang engkau ajarkan kepada kami, dan engkau adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, beritahu mereka tentang nama-nama ini semuanya. Tatkala Nabi Adam telah memberitahu kepada malaikat nama-nama tersebut, Allah berkata kepada malaikat, perhatikan saudaraku, Allah berkata kepada malaikat, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, hanya aku yang tahu tentang seluruh yang gaib yang ada di langit dan di bumi, dan aku mengetahui seluruh yang kalian tampakkan kepada aku dan yang seluruh kalian sembunyikan. Inilah dia ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara sangat jelas tentang hal tersebut. Demikian juga yang ada di dalam surat Ar-Ra'as, di dalam surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan sesungguhnya ketika para malaikat sudah disadarkan, maka para malaikat berkata kepada Allah subhanahu, para malaikat berkata sesama mereka, apa yang tadi dikatakan oleh Rabb kalian? Malaikat menjawab, Allah selalu mengatakan yang hak, dan dialah yang maha tinggi dan lagi maha mulia dan sangat besar. Di sini, di dalam riwayat-riwayat ditunjukkan bahwa Allah kalau sudah berbicara kepada para malaikat, malaikat itu pingsan. Mendengar kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan suaranya, setelah mereka bangkit daripada pingsannya, mereka berkata, apa yang tadinya dikatakan oleh Rabb kalian? Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat tersebut mengetahuinya dari Allah dan tidak mengetahui hal yang gaib. Safwatu ibadillah wa khairuhum wa imamuhum wa muqaddamuhum wa sayyiduhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Amarahu Allah azza wa jal في أكثر من آية في القرآن الكريم أن يخبر الناس بأنه لا يعلم الغيب أمره الله عز وجل بذلك. وجاءت آيات كثيرة في القرآن تخبر بذلك. فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فمن دونه من باب أولى وأحرى وأجدر. نقرأ في القرآن آيات عديدة يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالإخبار عن نفسه أنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من ذلكم على سبيل المثال قول الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Hamba Allah yang luar biasa, pilihan Allah di antara hamba-hambanya, pemimpin makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, sayyiduhum, sayyid kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengatakan kepada kita, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, sayalah pemimpin sayyid seluruh anak cucu Adam dan tidak ada kesombongan. Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pemimpin kita, Allah perintahkan kepada beliau di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim untuk memberitahu dan menyatakan kepada kita bahwasanya saya tidak tahu yang gaib. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam hal ini datang di dalam beberapa ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Kalau seandainya Nabi Muhammad dan siapa beliau pemimpin seluruh anak cucu Adam telah menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui hal yang gaib, maka siapapun setelah beliau lebih pantas untuk tidak tahu masalah yang gaib, lebih pantas untuk tidak lebih mengetahui daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat, beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk dengan tegas menyatakan itu, bahwa dirinya tidak tahu yang gaib. Di antaranya sebagai contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakan wahai Nabi, katakan kepada manusia bahwasanya aku tidak memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Aku tidak memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah dan aku tidak tahu yang gaib. Dan aku bukanlah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala aku lakum indi malak, inni malak. Aku tidak mengatakan bahwa aku adalah malaikat Allah. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku. Min dhalikum kadhalik qawlu Allah Azza wa Jal, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sya' Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wama massaniya as-su'. فأخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأنه لا يعلم الغيب. وذكر برهانا بينا على ذلك قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولهذا سمع عليه الصلاة والسلام في أخريات أيام حياته في حجة الوداع يقول لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. Di antara bahasan ini juga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, perintah kepada nabinya untuk menyatakan bahwa beliau tidak tahu yang gaib. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massaniya su. Katakan wahai Rasul, katakan kepada manusia, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah inginkan. Seandainya aku tahu yang gaib, niscaya aku akan mendapatkan lebih banyak daripada kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan apapun. Di dalam ayat ini, saudaraku yang saya muliakan, Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada kita bahwasanya beliau tidak tahu yang gaib. Beliau tidak memiliki untuk diri beliau manfaat dan mudarat. Manfaat dan mudarat itu hanya datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperintahkan Rasul kita untuk menyatakan keterangan yang sangat jelas, argumentasi yang sangat jelas dengan mengatakan walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wama massaniya su. Seandainya aku tahu yang gaib, seandainya aku tahu yang gaib, niscaya akan lebih banyak kebaikan yang aku akan dapatkan dan aku tidak akan pernah ditimpa oleh keburukan dan kejelekan apapun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menyatakan hal tersebut, bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir hayat Rasulullah SAW, di akhir-akhir hayat beliau, di dalam perjalanan ibadah haji, beliau mengatakan, lau istaqdamtu min amri mastadbartu. Dan seandainya aku bisa kembali daripada waktu yang sebelumnya, bisa aku kembali kepada waktu yang sebelumnya, niscaya aku tidak akan menjadikan niatku niat haji, akan tapi aku akan jadikan umrah dan aku tidak akan membawa hadyu. Di sini Nabi menunjukkan bahwa beliau tidak tahu. Seandainya aku tahu dari awal, aku tidak akan membawa hadyu dan akan menjadikannya umrah. Fi surat An-Nur ayat 'azimah jiddan ja'at bi tabri'at ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha min al-ifk al-mubin alladhi rumiyat bih. وهي حادثة فيها فوائد وقصص عظيمة وعبر جسيمة، لكننا نقتصر على ما يتعلق بحديثنا وهو علم الغيب وأنه من خصائص الله. لما رميت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما رميت به من الإفك، وتلقف ذلك بعض الناس بألسنتهم وتحدثوا فيه في مجالسهم باتهام قبيح لأم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الحديث والإفك الذي رميت به لا يعلم ولا يدري، حتى جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أتى لعائشة وقال لها يا عائشة، انظر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يعلم، قال يا عائشة إن كنت ألممت بشيء من ذلك فاستغفر الله وتوب إليه، وإن كنت بريئة فسينزل الله في براءتك. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعلم ذلك، لا يعلم ذلك، ويسألها هذا السؤال رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها تقول في تلك القصة ما معناه أنها على يقين بأن الله عز وجل سينزل في براءتها، لكن تقول شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات تتلى، أي في القرآن، وكنت أظن أنه ستنزل براءتي برؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آيات عظيمة تتلى في كتاب الله، قام على إثر نزولها عليه الصلاة والسلام يضحك فرحا ويقول لأم المؤمنين عائشة احمد الله، ويخبرها بنزول آيات في كتاب الله عز وجل جاءت مشتملة على براءتها رضي الله عنها وأرضاها. ولما قالت أمها بعد نزول هذه الآيات قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أقوم بل والله لا أحمد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. Saudaraku, di dalam surat An-Nur, di dalam surat An-Nur, sebuah ayat yang sangat luar biasa dalam masalah ini, di mana Allah Tabaraka wa Taala menceritakan kepada kita sebuah cerita yang sangat agung tentang bebasnya dan merdekanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam tudingan dan tuduhan yang sangat keji yang dilemparkan kepada beliau, bahwa beliau dituding berzina, dan Allah menurunkan ayat menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bebas daripada tudingan tersebut. Di dalamnya terdapat faedah-faedah yang sangat banyak. Akan tetapi, kita cukup membicarakan hal yang berhubungan dengan masalah ini, masalah pembahasan kita yaitu tentang ilmu gaib. Aisyah radhiyallahu anha dituding berzina. Aisyah radhiyallahu taala dituding dengan tudingan-tudingan dusta. Akan tetapi tudingan itu beredar di antara manusia dan manusia membicarakannya di dalam majelis-majelis mereka. Tudingan yang keji kepada istri Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah radhiyallahu taala anha bebas daripada tudingan tersebut. Saudaraku, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, kita bisa mengambil pelajaran daripada ayat ini bahwasanya daripada ayat tersebut bahwasanya Rasul tidak tahu apakah tudingan itu benar atau tidak. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah radhiyallahu taala dan berkata, wahai Aisyah, perhatikan saudaraku, perhatikan bahwa yang berbicara ini adalah Nabi Muhammad, manusia terbaik. Nabi berkata kepada Aisyah, in kunti qad almamti bi syai'in min dzalika fatubi ila Allah wastaghfiri. Wahai Aisyah, kalau memang engkau telah terjerumus kepada tudingan-tudingan yang disandarkan kepadamu itu, maka bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Dan kalau seandainya engkau, wa in kunti bari'ah, kalau seandainya engkau memang terlepas daripada tudingan itu, fasayunzilullahu fi bara'atiki, Allah pasti akan menurunkan sesuatu wahyu tentang bahwa engkau terlepas daripada tudingan tersebut. Lihatlah apa yang dikatakan Rasul kepada Aisyah. Kalau engkau mengetahuinya, kalau engkau memang terjerumus kepadanya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal tersebut, tidak mengetahui hal gaib itu. Apakah benar Aisyah terjerumus atau tidak? Dan Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang masalah tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha setelah turun ayat ini yang menunjukkan bahwa merdekanya beliau dan terbebasnya beliau daripada tudingan tersebut, mengatakan, sesungguhnya yang ada di dalam diriku lebih rendah daripada sesuatu ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran yang dibaca oleh manusia. Aisyah mengatakan, la sya'ni fi nafsi ahqaru min an yunzilallahu ayatin tutla. Sesungguhnya jiwaku lebih rendah daripada masalah ini sampai Allah menurunkan ayat yang dibaca di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah, mungkin Aisyah mengatakan bahwa mungkin Allah akan berikan kepada Rasulnya wahyu tanpa menurunkan Al-Quran untuk membebaskan beliau daripada fitnah tersebut. Tatkala turun ayat tersebut, Rasulullah SAW berbahagia dengan wajah ceria datang kepada Aisyah sambil tertawa dengan gembiranya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ihmadillah binuzuli ayatin fi kitabillahi ta'ala tanzilu fi bara'atiki. Pujilah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan turunnya ayat-ayat di dalam kitabullah yang telah memerdekakan, membebaskan engkau daripada tudingan tersebut. Kemudian ibu daripada Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, bangkitlah engkau wahai Aisyah, temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang. Kemudian Aisyah mengatakan, la akum, aku tidak berdiri, cukup bagiku untuk memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat at-tayammum, qawlu Allah azza wa jal, fatayammamu sa'idan tayyiban فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية العظيمة التي نزلت بركة ورحمة ولطفا من الله سبحانه وتعالى بالعباد وتيسيرا. ولهذا قال عقبها سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، تيسيرا منه ورحمة ورأفة بالعباد. في سبب نزول هذه الآية قصة عظيمة جدا ثابتة في الصحيح، لها تعلق بمسألة علم الغيب وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب. ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في صحيح البخاري وغيره، تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى بلغنا البيداء، انقطع عقد لعائشة رضي الله عنها، فأخذنا نلتمسه نبحث عنه، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتوا تلك الليلة، أقاموا تلك الليلة من أجل عقد أم المؤمنين عائشة. وهذا فيه شاهد لقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولم يكن في, في, في, في المكان الذي هم فيه ماء، لم يكن فيه ماء، فأقاموا تلك الليلة فأصبحوا على غير ماء من أجل أن يتوضأوا ويتطهروا. فكأن بعض الصحابة كلم أبو بكر في هذا الموضوع حتى يكلم عائشة، لا يؤخر الناس والمنطقة ليس فيها ماء ليتوضأوا للصلاة من الغد. تقول عائشة: فدخل علي أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي، رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، فأخذ يكلمني ويعاتبني ويلومني ويغمز في خاصرتي يلومها. وتقول: هي ما كنت أتحرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذها رضي الله عنها. وفي هذه القصة أن الله عز وجل أنزل عليه وهو نائم، بعد أنزل عليه وهو على فخذ أم المؤمنين عائشة رأسه، أنزل عليه آية التيمم، حتى قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، نزلت هذه الآية. تقول عائشة: فلما قمنا نهضنا، يعني مشوا للسير والانطلاق من ذلك المكان، وجدوا العقد تحت ناقتها، وجدوا العقد تحت ناقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم، لو كان عنده علم ما باتوا وما تأخروا تلك الليلة ولا أخبرهم أن العقد تحت الناقة، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. Di dalam Al-Quranul Karim tentang ayat tayammum, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat tentang tayammum: fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minh, bertayammumlah kalian dengan menggunakan debu yang suci, maka sapulah dengan debu tersebut wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Di dalam ayat yang mulia ini ada sebuah cerita yang luar biasa, yang di dalamnya juga terdapat kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan hamba-hambanya di saat mereka tidak memiliki air untuk berwuduk, mereka bisa menggantikannya dengan debu yang suci. Sehingga ini adalah kemudahan, sampai Allah di ujung ayat mengatakan: ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak ingin memberikan kepada kalian sesuatu yang berat. Namun di dalam turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah sebuah kisah yang sangat besar, kisah yang sangat agung, yang masalah ini berhubungan dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwasanya para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu gaib. Di dalam Sahihul Bukhari, Aisyah menceritakan kepada kita, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian safar-safar yang beliau lakukan, sampai kami di sebuah lapangan yang sangat luas, di sebuah baida, lapangan yang sangat luas. Dan ketika itu ternyata kalungku terputus. Kalung Aisyah yang beliau bawa putus dan lepas daripada tempatnya, dan Aisyah kehilangan kalungnya. Kata Aisyah, kemudian kami mencarinya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui di mana letaknya. Dan sampai malam harinya, akhirnya kalung itu tidak bertemu. Rasulullah SAW dan para sahabat akhirnya bermalam di tempat tersebut, namun air tidak ada. Mereka tidak, sudah kehabisan air pada malam itu. Namun kalung Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada, tidak ditemukan. Dan sedikit pembahasan penting, ketika Rasulullah SAW sengaja menahan pasukannya untuk bermalam dan mencari kalung Aisyah, ini bukti nyata tentang apa yang dikatakan Rasul kepada kita, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai kaum laki-laki adalah kalian yang terbaik kepada keluarganya, dan saya adalah yang terbaik daripada kalian kepada keluargaku. Kaum muslimin ketika itu bersama Rasul tidak lagi memiliki air, sehingga mereka malam itu tidak memiliki air sampai paginya untuk berwudu salat subuh. Sehingga sebahagian sahabat datang kepada Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, tolonglah katakan kepada Aisyah, jangan berlama-lama, gara-gara dia kita ditahan di tempat ini sementara kita tidak memiliki air. Kemudian Abu Bakar masuk ke kemahnya Aisyah, ingin berbicara kepada Aisyah tentang masalah ini. Abu Bakar menemukan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, sedang tidur di pangkuanku, sedang tidur di atas pahaku. Kemudian Abu Bakar berbicara kepada Aisyah dan mengatakan kepada Aisyah, bagaimana hai Aisyah? Lalu kemudian Abu Bakar mulai mengatakan kata-kata yang sangat tegas dan keras kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah diam saja di atas pangkuanku, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak berbicara. Dan Aisyah mengatakan, Abu Bakar sampai menusuk bahagian daripada rusukku dengan jarinya, ditusuk oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Aisyah, aku berusaha untuk tidak bergerak karena Nabi sedang ada di atas pangkuanku. Beliau sedang tidur di atas, berbaring di atas pahaku. Ini sebuah kisah kaum muslimin yang Allah turunkan di dalamnya ayat tentang masalah ayat tayammum. Dengannya Allah berikan kemudahan. Disebabkan oleh cerita ini, Allah berikan kemudahan kepada manusia, kepada hamba-hambanya untuk bertayamum ketika tidak ada air. Dan ini merupakan berkahnya keluarga Abu Bakar. Sampai seorang sahabat bernama Usaid bin Hudair berkata kepada Abu Bakar setelah turun ayat ini, ma huwa awwalu bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukanlah awal keberkahan keluarga kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan ceritanya, falamma qumna, ketika kita pagi harinya tanpa air, kita ingin berdiri melanjutkan perjalanan setelah mereka bertayamum dan sholat, ketika kita akan meninggalkan tempat itu dan mendirikan untanya, ternyata kalung Aisyah itu ada di bawah perut unta itu. Kalung Aisyah yang hilang diduduki oleh untanya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu letak kalung itu. Kalau seandainya Rasulullah tahu yang gaib, Rasulullah akan tahu bahwa kalung itu berada di bawah perut unta, dan silakan kalian ambil di bawah perut unta itu. Akan tapi dalam cerita ini Allah ingin menunjukkan kepada kita suatu hal yang sangat besar, suatu hal yang sangat penting, bahwasanya Rasulullah tidak tahu di mana letak benda yang hilang dan tidak tahu yang gaib. Nuh alaihi salam dzakara Allah azza wa jalla شيئا من قصصه في القرآن الكريم، لكن أشير إلى قصة لها تعلق بهذا الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. في سورة هود قال عليه السلام كما أخبر الله عز وجل وذكر عن نوح فيما قاله لقومه، قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. أخبر عن نفسه بذلك جملة أمور منها أنه لا يعلم الغيب عليه السلام. وفي ثنايا قصته عليه السلام العظيمة وحادثة الطوفان المعروفة، وقد أمر الله عز وجل لما اشتد أذى قومه له وإبائهم وامتناعهم عن قبول دعوته وصدهم عن الحق الذي جاء به ومعاداتهم الشديدة له، أمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك حتى إذا استتم صنعه للفلك أمر الله عز وجل السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض عيونا حتى طغى الماء. وفي ذلك الأثناء لما بدأ نزول الماء دعا نوح عليه السلام أهله ومن آمن كما أمره الله سبحانه وتعالى، دعاهم إلى أن يركبوا معه في الفلك، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي غفور رحيم. تأمل في هذا السياق في القصة المتعلقة بابن نوح عليه السلام. قال الله عز وجل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فامتنع الابن وأخبر أنه سيأوي إلى جبل يعصمه من الماء، فحذره نوح وأخبره أنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، لكن لم يستجب فكان من الهالكين. أخذت نوحا عليه السلام العاطفة الأبوية ونادى نداء عطف وشفقة يرجو الله ويسأله سبحانه وتعالى. تأمل، قال الله عز وجل ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إن ابني من أهلي، هكذا قال عليه السلام، لأن الله عز وجل قبل ذلك قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فقال إن ابني من أهلي، هكذا قال وهكذا ظن عليه السلام. فماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتاب من ذلك عليه السلام وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Kemudian kita akan membawakan cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Saudaraku, di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala bercerita tentang kita, tentang masalah cerita Nabi Nuh. Dan kita akan bawakan cerita yang sangat mulia ini, namun yang berhubungan dengan masalah kita, cerita kita, bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berhubungan dengan masalah bahwa para Nabi termasuk Nabi Nuh tidak mengetahui sesuatu tentang ilmu gaib. Silakan antum perhatikan di dalam surat Hud ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang nabinya yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nuh untuk mengatakan kepada umatnya, wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu alladhi tasdari a'yunuhum la yu'tihi Allahu khaira. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui seluruh perbendaharaan kekayaan Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah malaikat, dan aku juga tidak akan mengatakan kepada kalian bahwa orang-orang yang benci kepada aku, mereka akan tidak akan diberikan oleh Allah kebaikan. Aku tidak katakan itu. Dan dalam masalah ini, coba perhatikan ketika Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, perintah kepada Nabi Nuh untuk mengatakan, annahu la ya'lamul ghaib. Aku tidak mengetahui yang gaib. Dan ini juga di dalam terdapat keterangan yang nyata. Dalam ayat ini tentang bahwa Nabi Nuh tidak mengetahui yang gaib. Di dalam hal yang lain, dalam ayat yang lain masih cerita tentang Nabi Nuh, sebuah cerita yang sangat agung, yaitu cerita tentang banjir yang sangat besar yang kita ketahui. Banjir bandang yang luar biasa di zaman Nabi Nuh, ketika kaum Nabi Nuh sudah bersangatan. Penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Nuh, dan mereka sudah mulai menganiaya Nabi Nuh alaihi salam dan menghalangi dakwah Nabi Nuh dan menghalangi orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika itu Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera yang sangat besar untuk menampung banyak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang beriman. Maka mulailah Nabi Nuh membuat bahtera yang besar itu. Dan ketika bahtera itu telah jadi, Allah perintahkan langit untuk menurunkan air yang sangat deras. Dan Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan air yang banyak dari mata-mata air yang ada di permukaan bumi. Sehingga air yang sangat besar itu begitu luar biasa sehingga mencapai puncak-puncak gunung. Ketika banjir bandang itu telah terjadi, Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan orang-orang yang beriman dan memerintahkan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera sebelum air itu datang. Sebagaimana yang Allah katakan, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, masuklah kalian ke dalam bahtera ini, ke dalam kapal yang sangat besar ini. Sebut kepada dengannya, sebut bismillah, dengannya kapal ini akan berlayar dan dengannya kapal ini akan berlabuh, sehingga Rabbku, sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman telah berada di atas kapal, ada anak Nabi Nuh yang terombang-ambing di dalam air bah yang sangat besar, terombang-ambing di air banjir yang luar biasa. Ketika itu Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, di sini masuklah, naiklah ke atas kapal ini bersama kami, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang kafir. Ketika itu anak Nabi Nuh tetap tidak mau, enggan untuk mengikuti ayahnya. Ia mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan pergi ke puncak gunung itu, sehingga di puncak gunung itu aku akan terhindar dan aman daripada air ini. Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada sekarang yang bisa melindungi engkau dari keputusan Allah ini, dari adab yang Allah turunkan ini, kecuali dia dan orang-orang yang ia rahmati. Akan tetapi anaknya tetap tidak mau naik dan pergi. Akhirnya mereka terpisah oleh ombak yang besar, dan anak Nabi Nuh termasuk anak yang tenggelam di atas air yang sangat besar itu. Nabi Nuh sebagai seorang ayah memiliki kasih sayang seorang ayah kepada anak, memiliki rasa perhatian yang sungguh dari seorang ayah kepada anaknya. Di mana ketika itu Nabi Nuh berkata kepada Allah, perhatikan saudaraku, Nabi Nuh berkata kepada Allah, wa nada Nuhur Rabbah faqala inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nuh berkata kepada Allah, memohon dan meminta kepada Rabbnya, wahai Rabbku, anakku daripada keluargaku dan keturunanku, janji engkau adalah janji yang hak, janji yang pasti, dan engkau adalah yang Maha Hakim. Karena sebelumnya Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk memasukkan dalam bahteranya min kullin zaujaini wa ahlak. Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk memasukkan makhluk-makhluk Allah berpasang-pasangan, kemudian masukkan keluargamu. Sehingga Nabi Nuh meminta kepada Allah, anakku adalah bagian daripada keluargaku. Sehingga Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, ketika saya diperintahkan untuk memasukkan keluarga, anakku ya Allah bahagian daripada keluargaku. Allah menjawab ketika itu, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu, hai Nuh. innahu amalun ghairu salih. Dia beramal amalan yang tidak saleh. Jadi anak kalau tidak beramal amalan yang saleh secara agama, bukan keluarga. Keluarga adalah yang memiliki keturunan keimanan antara ayah dan anaknya. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, ini yang menjadi perhatian kita. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, "Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, jangan minta kepadaku sesuatu yang tidak engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan minta kepadaku sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Aku peringatkan engkau wahai Nuh untuk tidak menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Kemudian Nabi Nuh bertaubat dan beristighfar kepada Allah dan mengatakan, "A'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm." Aku berlindung kepadamu ya Allah, aku mohon ampun kepadamu untuk meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Ibrahim al-Khalil alaihi salam, خليل الرحمن اتخذه الله خليلا وذكر الله عز وجل في آيات كثيرة من مناقبه وخصائصه وصفاته العظيمة الدالة على علو مكانته ورفعة شأنه عليه السلام. من القصص المتعلقة به فيما يختص بهذا الجانب قصة الأضياف الذين أتوا إليه عليه السلام، فقام بالاستعداد لضيافتهم وإكرامهم وتقديم القرى والنزل الكريم لهم، وكانوا هؤلاء الأضياف من الملائكة وهو لا يعلم، جاءوا إليه في بيته على صورة أضياف، شبان حسان الوجوه، دخلوا عليه وسلموا وجلسوا في بيته وهو لا يعلم أنهم من الملائكة، حتى إنه مباشرة عندما سلموا عليه ورد السلام سارع إلى عجل عنده وذبحه وطبخه وأنضجه وتعب وزوجه في إعداده إليهم وقربه إليهم وهو لا يدري أنهم ملائكة لا يأكلون الطعام، لا يدري. ولما وضع الطعام بين أيديهم لم يأكلوا منه، والعادة الضيف يمد يده ويأكل من الضيافة، لم يأكلوا منه ولم يمدوا أيديهم إليه، فأوجس في نفسه خيفة، لا يدري عليه السلام. اقرأ هذه القصة في سورة هود، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي ما أخذ وقتا، بسرعة بادر للإكرام والضيافة، سلم عليهم ورحب بهم وأدخلهم في بيته وسارع للإتيان بضيافتهم، فذبح عجلا وشواه، الحنيذ المشوي شواه وقربه إليهم تكرمة وضيافة لهم، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فما كان يعلم أنهم من الملائكة، يظنهم من عموم الناس أو من الأضياف من البشر، جاءوا إليه فقام بواجب الضيافة، فما كان يعلم حتى قالوا له. ولهذا لما لم يأكلوا من الطعام الذي قدمه لهم أوجس في نفسه خيفة، عادة الضيف يمد يده ويأكل ويطعم وهم لا يأكلون الطعام، لا يعلم أن هؤلاء الذين في بيت من الملائكة جاءوا على صورة بشر، والله عز وجل أقدر الملائكة على ذلك، مثل ما جاء في سورة مريم فتمثل لها بشرا سويا، لم يكن يعلم عليه السلام أن هؤلاء الذين عنده من الملائكة، ما كان يعلم، حتى أخبروه لما أوجس في نفسه خيفة أخبروه قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي أرسلنا الله إلى قوم لوط بالعذاب. فأخذ يجادل أيضا في قوم لوط عليه السلام لما أخبروه بذلك، لكن الشاهد من ذلك أنه عليه السلام ما كان يعلم. Kemudian berikutnya adalah cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Dan Allah tabaraka telah menyebutkan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim adalah kekasihnya. Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, kekasih Allah, di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Dan di antaranya, di dalam ayat tersebut Allah bercerita tentang kemuliaan yang telah didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sisi Allah. Posisi yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita ambil bahagian daripada cerita Nabi Ibrahim yang berhubungan dengan bahasan kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu tentang ilmu gaib, bahwa para malaikat tidak mengetahui hal yang gaib. Ceritanya adalah bahwa Nabi Ibrahim kedatangan tamu, dan tamu Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kewajiban seorang tuan rumah untuk sangat memuliakan tamunya, sehingga Nabi Ibrahim benar-benar mempersiapkan persiapan yang matang untuk memuliakan tamunya, dan mempersiapkan hidangan-hidangan yang terbaik yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim untuk tamunya. Padahal tamunya tersebut sebenarnya adalah malaikat, namun datang dalam bentuk manusia. Datang dalam bentuk manusia yang menjadi tamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Nabi Ibrahim tidak mengetahui, karena yang datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk orang-orang pemuda yang berwajah bagus, berwajah ganteng, dengan pakaian yang sangat rapi, lalu mereka masuk kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwasanya mereka malaikat. Seandainya Nabi Ibrahim tahu bahwa mereka malaikat, Nabi Ibrahim tidak akan mempersiapkan makanan, karena malaikat tidak akan makan. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat tidak makan. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak tahu sama sekali. Kemudian dengan pergi ke belakang, lalu Nabi Ibrahim mengambil anak sapinya yang paling gemuk, anak sapinya yang terbaik, lalu dimasak oleh Nabi Ibrahim. Berlelah-lelah Nabi Ibrahim, dia dan istrinya, untuk memasak anak sapi ketika itu, sapi muda, kemudian dipanggang oleh Nabi Ibrahim beserta isinya untuk dipersembahkan kepada malaikat, pada tamu-tamu yang sebenarnya adalah malaikat. Namun ketika Nabi Ibrahim mendekatkan hidangan itu dan mendekatkan sapi muda yang sudah dipanggang ia oleh ia dan istrinya, tamu tersebut tidak sedikit pun menggerakkan tangan untuk memakan makanan tersebut, sehingga Nabi Ibrahim merasa takut, ini siapa orang ini? Karena kebiasaan tamu kalau sudah diberikan hidangan, apalagi adalah sebuah daging yang sudah dipanggang, sudah disiapkan, dan anak sapi yang terbaik, sapi muda yang terbaik, biasanya orang makan. Akan tetapi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah malaikat. Namun Nabi Ibrahim tidak tahu. Ketika tamu-tamu tersebut tidak sedikit pun menggerakkan tangan untuk makan, Nabi Ibrahim mulai khawatir dan takut, siapa orang ini? Baru kemudian malaikat memberitahu, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Lut untuk menimpakan adab kepada mereka. Silakan antum simak cerita ini dalam surat Hud, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra faqalu salama qalu salama. Tatkala datang kepada Nabi Ibrahim utusan-utusan kami dengan kabar gembira, dengan kedatangan anak, kemudian tamu-tamu itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, salam, keselamatan untuk kalian. Kemudian Nabi Ibrahim juga menjawab dengan salam, fama labitha an ja'a bi ajlin hanif. Tidak lama setelah itu Nabi Ibrahim langsung ke belakang dan menyiapkan sapi muda yang dipanggang. Kemudian setelah sapi muda itu dipanggang oleh Nabi Ibrahim dan istrinya, didekatkan kepada tamu tersebut untuk menjamu tamu, karena itu kewajiban tuan rumah. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih. Tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan tamunya sedikit pun tidak bergerak menuju hidangan tersebut, nakirahum wa aujasa fi nafsihi khifah. Mulai Nabi Ibrahim alaihissalam merasa heran, wa aujasa minhum khifah. Dan mulai Nabi Ibrahim alaihissalam merasa heran tamu seperti ini, dan mulai ada rasa takut. Qalu, malaikat tersebut mengatakan, la takhaf, jangan khawatir wahai Ibrahim, jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah menuju kaum Lut untuk menimpakan adab kepada mereka. Ini dia bahasan yang berhubungan dengan masalah kita. Para malaikat Allah sudah datang dalam bentuk manusia, akan tetapi Nabi Ibrahim tidak tahu, tidak mengetahui, karena Nabi Ibrahim tidak tahu yang gaib, tidak tahu itu bahwa itu adalah malaikat. Sehingga Nabi Ibrahim heran ketika mereka tidak makan, dan mulai takut ketika melihat mereka tidak makan. Akan tetapi Nabi Ibrahim diberitahu oleh malaikat, kami adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Dan malaikat memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi manusia, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang Maryam, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Para malaikat mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang sempurna, yang gagah, lalu datang kepada Maryam. Sampai kemudian akhirnya Nabi Ibrahim baru tahu bahwa sesungguhnya mereka adalah malaikat karena diberitahu oleh malaikat, inna ursilna ila qaumi Lut, kami adalah malaikat yang dikirim oleh Allah untuk kaum Lut. Maksud dikirim kepada kaum Lut adalah untuk mendatangkan adab kepada mereka disebabkan mereka telah jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Aidan Lut alaihi salam lama wasal ilaihi haula al malaika wa atauhu fi baitah على صورة شبان حسان الوجوه أصابه عليه السلام من الغم والحزن واشتداد الأمر عليه أمر عظيم، لأنه يعلم فساد قومه و تعلق قلوبهم بالشهوة الخسيسة المحرمة القبيحة وهي اتيان الذكران من العالمين، فأصابه غم عظيم لأنه يخاف، أصبح فيه خوف على هؤلاء الأضياف من قومه، وفعلا الشيء الذي كان يخاف من بادر إليه قومه، وما كان يعلم أن هؤلاء الأضياف هم ملائكة جاءوا بالعذاب لهؤلاء الأقوام. قال الله عز وجل في سورة هود، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد. ذكر غير واحد من المفسرين أنه أراد بالشدة أي مدافعة قومه، لأنهم سيأتون، يأتيهم الخبر عن هؤلاء الأضياف حسان الوجوه سيأتون إلى بيته، وأنه في أمر شديد في مدافعة هؤلاء القوم عن أضيافه. ولهذا أيضا جاء في السياق نفسه في سورة هود قال وجاءه قومه يهرعون إليه، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لكم أطهر، فأخذ يدافع ويرد قومه ويذب عن أضيافه، وما علم أن هؤلاء الأضياف من الملائكة جاءوا يحملون العقوبة. ولما اشتد عليه الأمر قالت له الملائكة هؤلاء، قالوا لا تخف ولا تحزن، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وفي سورة هود قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وحلت العقوبة ونزل العقاب. الشاهد أن لوط عليه السلام أصابه الحزن والألم واشتد الكرب عليه وقال هذا يوم عصيب، لم يكن يعلم أن هؤلاء ملائكة جاءوا يحملون العذاب والعقوبة. كمودين cerita tentang Nabi Lut, saudaraku. Tamu-tamu Nabi Ibrahim yang tadi, setelah dari Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Lut. Kemudian ketika tamu-tamu tersebut, para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam, dan mereka adalah malaikat-malaikat, datang dalam bentuk seperti penjelmaan kepada mereka tadi, yaitu datang sebagai pemuda-pemuda yang gagah, pemuda-pemuda yang berwajah tampan, berpostur bagus. Dan dia sampai kepada Nabi Lut, Nabi Lut datang kecemasan yang luar biasa. Dia merasa sesuatu yang sangat ngeri dan cemas, karena Nabi Lut tahu persis bagaimana rusaknya kaumnya, bagaimana kaumnya memiliki sebuah syahwat yang aneh, sebuah syahwat yang haram, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan bahwa mereka mendatangi laki-laki sesama laki-laki, cinta sejenis kaum Lut, dan itu yang membuat kecemasan yang luar biasa yang ada pada Nabi Lut. Dan benar seperti yang dikhawatirkan dan dicemaskan oleh Nabi Lut, kaumnya benar-benar datang. Ketika kaumnya tahu bahwa Nabi Lut memiliki tamu-tamu, lelaki-laki yang gagah-gagah, lelaki yang memiliki tubuh yang sempurna, mereka datang. Dan Nabi Lut tidak tahu bahwa tamu-tamunya itu adalah malaikat. Kalaulah Nabi Lut tahu bahwa tamunya adalah malaikat, dia tidak akan cemas sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kecemasan yang luar biasa. Ini juga bisa kita baca dalam surat Hud. Walamma ja'a rusuluna lutan fi'a bihim wadaqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun 'asib. Tatkala datang kepada Lut utusan-utusan kami dari kalangan malaikat, Nabi Lut merasa ini adalah suatu yang sangat buruk datang, suatu yang sangat sempit datang kepadanya, dan berkata ini adalah hari yang sangat berat. Para ulama tafsir, dan tidak sedikit dari ulama tafsir, menerangkan maksud daripada perkataan Nabi Lut, ini adalah hari yang sangat berat, hari yang sangat melelahkan, disebabkan Nabi Lut mulai memikirkan bagaimana dia cara memuliakan tamunya dengan menghalangi kaumnya yang akan datang. Nabi Lut mulai merasa bahwa kaumnya ketika tahu tamu-tamu ini pasti akan datang mengejar tamu-tamu itu, bagaimana caranya untuk membela tamu-tamunya yang mulia ini dan menghalangi kaumnya untuk mendekat kepada tamu-tamunya untuk tidak dijamah dengan cara yang batil. Dan betul, kaum Nabi Lut datang untuk mendapatkan tamu-tamu yang telah mereka dapat informasi, ada manusia-manusia sempurna dengan tubuh-tubuh dan paras-paras sempurna, wajah-wajah sempurna kaum laki-laki. Sehingga Nabi Lut berkata, ya qaumi haula ibanati hunna athharu lakum. Wahai kaumku, dibela oleh Nabi Lut tamu-tamunya di kalangan malaikat, wahai kaumku, jangan kalian ganggu tamuku, istri-istri kalian, wanita-wanita kampung ini yang mereka adalah bagaikan anak-anak wanita bagiku. Mereka lah orang-orang yang pantas untuk kalian dekati, untuk dan mereka adalah orang-orang yang suci untuk kalian datangi. Akan tetapi kaumnya tidak peduli, tetap menginginkan tamu-tamu Nabi Lut. Dan bahasan ini seperti yang tadi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut juga tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah malaikat-malaikat Allah, tidak mengetahuinya, sehingga beliau khawatir dan cemas. Sampai malaikat-malaikat itu mengatakan kepada Nabi Lut, la takhaf, jangan engkau takut wahai Lut, inna rusulu rabbika la yasilu ilaik, kami adalah utusan-utusan Rabbmu, kami adalah malaikat-malaikat utusan Allah. Karena Nabi Lut tidak tahu itu adalah malaikat, timbul kecemasan. Seandainya tahu itu adalah malaikat, maka Nabi Lut tidak akan cemas bahwa kaumnya akan memperlakukan hal yang tidak baik kepada para malaikat. Sehingga akhirnya Nabi Lut diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi kampung itu. Dan Allah mengatakan, tidak akan ada yang dari keluarga engkau yang tidak mengikutimu kecuali istrimu saja. Istrimu tidak akan mau ikut meninggalkan kampung itu. Dan kemudian datanglah kepada mereka janji Allah subhanahu wa ta'ala, azab akan datang di waktu subuh. Inna mau'idahumus subuh alaysa subuhu biqarib. Dan janji Allah kepada mereka adalah subuh. Subuh itu akan didatangkan azab yang luar biasa. Dan bukankah subuh adalah waktu yang sudah dekat? أيضا في هذا الباب قصة نبي الله عيسى عليه السلام، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة المائدة، ذكر الله عز وجل من قصته أيضا ما يدل على هذا الجانب. قال الله عز وجل، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهذا أيضا مما يتعلق بهذا الجانب، وأن رسل الله عز وجل عليهم صلوات الله وسلامه لا يعلمون شيئا من الغيب، وها هو عيسى عليه السلام يتبرأ من ذلك. Dan berikutnya dari cerita para nabi adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah tabaraka wa ta'ala mengisahkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Isa alaihissalam di akhir daripada surat Al-Ma'idah, di akhir-akhir daripada surat Al-Ma'idah, ketika Allah menyebutkan tentang cerita Nabi Isa nanti di akhirat. Nanti di akhir di padang mahsyar Allah akan bertanya kepada Nabi Isa. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Allah akan berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Apakah engkau mengatakan ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah? Jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah. A anta qulta linnas? Bukankah engkau, apakah engkau benar telah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku ilah Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas untukku mengucapkan kata-kata yang aku tidak punya hak untuk mengucapkannya. Tidak berhak untukku untuk mengatakan, jadikan aku Tuhan selain Allah, jadikan ibuku Tuhan selain Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku benar telah mengatakannya, sungguh engkau pasti akan tahu wahai Rabb. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui seluruh yang ada padaku, sementara aku tidak tahu apa yang ada padamu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha mengetahui seluruh yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, aku tidak pernah mengucapkan kepada mereka dan mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk mengucapkannya dan mendakwahkannya. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu beribadahlah kepada Allah, Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, dan aku bisa menjadi saksi selagi aku masih bersama mereka hidup ketika dahulu. Falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid, tatkala engkau wafatkan aku, engkaulah yang lebih mengetahui tentang mereka dan engkaulah yang mengawasi mereka, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha menyaksikan segala sesuatu. أيضا نبي الله يعقوب عليه السلام الذي قال الله عنه وإنه لذو علم لما علمناه، قصته معروفة في هذا الباب. والحزن الشديد الذي أصابه عند فقده ليوسف، ولم يكن بينه وبين يوسف إلا 8 مراحل، مسافة ليست بالبعيدة جدا. وما كان يعلم، ما كان يعلم، بل ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، ما كان يعلم. حتى قال أيضا لإخوة يوسف أبنائه أولادي، قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ابحثوا عنه، ابحثوا عن يوسف. ما كان يعلم أن يوسف في مصر وأنه بلغ هذا الشأن وهذه المكانة، ما كان يعلم شيئا من ذلك عليه السلام. Dan berikutnya kita bisa membaca cerita tentang Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub yang Allah bercerita tentang Nabi Ya'qub, wa innahu ladu ilmin lima allamnah, Ya'qub itu memiliki ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya. Bersamaan dengan apa yang Allah katakan dan Allah puji Nabi Ya'qub alaihissalam, Allah juga menyebutkan cerita yang sangat ma'ruf, cerita yang sangat terkenal, yang masyhur di mana-mana, ketika Nabi Ya'qub di dalam masalah ini tidak tahu yang gaib ketika dia kehilangan anaknya yang sangat ia cintai, yaitu Yusuf. Nabi Ya'qub tidak tahu di mana Yusuf berada. Ia sangat mencintai anaknya, padahal jarak kampung antara kampung Nabi Ya'qub dengan tempat Nabi Yusuf tidak terlalu jauh. Akan tetapi Nabi Ya'qub tidak tahu di mana anaknya tersebut berada. Padahal anaknya sudah, Nabi Yusuf maksudnya, sudah berada di Mesir ketika itu dalam posisi yang sangat mulia, jabatan yang sangat mulia. Akan tetapi Nabi Ya'qub tidak tahu di mana anaknya berada. Beliau menangis dan menangis sampai putih mata beliau karena menangis, sampai beliau tidak mampu untuk melihat. Oleh karena itu, lihat bagaimana saudaraku, seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui di mana keberadaan anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya bahasan yang kita katakan tadi, bahwa para nabi dan para rasul tidak tahu yang gaib. Ketika Nabi Ya'qub alaihissalam mengutus saudara-saudara Nabi Yusuf untuk mencari Yusuf, Nabi Ya'qub mengatakan kepada anaknya, ya bunayya dhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi, wahai anak-anakku, pergilah kalian cari-cari di mana Yusuf berada dan di mana saudaranya satu lagi berada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka memiliki tempat yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah, mereka tidak tahu yang gaib. Aidan mimma jaa fi hadha al-bab qissat nabiyullah Sulaiman alaihi salam وقد آتاه الله عز وجل من الملك ما لم يؤتي غيره من العالمين، وسخر له الجن يعملون بين يديه بأمره، وسخر له أمورا لم تكن لأحد من الناس قبله، وخصه بأمور عديدة ما كان يعلم الغيب. ومن الشواهد على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، قال أحطت بما لم تحط به، يعني جئت بعلم وخبر لا تعلمه، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. هذه أخبار يذكرها الطير لسليمان عليه السلام ما كان يعلمها. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ هذا خبر ذكره له هذا الهدهد الطائر الصغير، ماذا قال سليمان؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Berikutnya adalah cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah Nabi Allah yang mulia. Akan tapi di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang yang berhubungan dengan bahasan kita bahwa para Nabi dan para Rasul tidak mengetahui hal yang gaib. Dan Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman sebuah kekuasaan yang luar biasa dan kemampuan yang luar biasa, di mana Nabi Sulaiman menguasai alam jin yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain selain beliau. Dan tidak ada manusia yang memiliki kemampuan menguasai alam jin kecuali hanya apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Akan tetapi Nabi Sulaiman tidak tahu yang gaib. Silakan kita melihat di dalam surat An-Naml ketika Allah tabaraka wa ta'ala bercerita panjang lebar tentang kisah Nabi Sulaiman, dan bisa kita lihat di sana bahwa Nabi Sulaiman tidak mengetahui yang gaib. Suatu hari Allah mengatakan wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan tentara-tentaranya dari kalangan burung, lalu berkata, mana Hudhud? Ada sebuah burung kecil bernama Hudhud, mana burung itu? Apakah dia orang yang absen pada saat ini, orang yang tidak berkumpul pada saat ini? Nabi Sulaiman mengatakan, aku akan azab Hudhud itu kalau dia tidak datang dengan alasan yang sangat jelas. Kalau dia tidak datang dengan alasan yang sangat nyata, aku akan azab dia. Famakatha ghaira ba'id. Tidak lama setelah Nabi Sulaiman mengatakan itu, burung Hudhud datang. Faqal, berkata burung Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Perhatikan saudaraku, burung Hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bih. Aku mendapatkan sesuatu yang engkau belum tahu sama sekali. Aku mendapatkan sesuatu yang engkau tidak tahu sama sekali wahai Nabi Sulaiman. Waji'tuka min Saba'in binaba'in 'adzim, binaba'in yaqin. Aku datang dari negeri Saba dengan sebuah berita yang sangat benar, yang sangat nyata. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Aku menemukan seorang wanita yang menguasai sebagai raja. Raja mereka adalah wanita, ratu. Mereka yang menguasai, wanita ini yang menguasai kerajaan itu, dan dia memiliki perbendaharaan harta yang sangat banyak, dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Akan tetapi aku temukan raja ini dan kaumnya sujud kepada matahari. Aku temukan ia dan kaumnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Ini perkataan burung Hudhud. Sujud kepada matahari dan bukan kepada Allah. Dan syaitanlah yang telah menghiasi untuk mereka amal mereka. Dan membuat mereka terjauh dan terhindar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena mereka tidak sujud kepada Allah yang telah mengeluarkan segala sesuatu dari langit dan dari bumi, dan mengetahui seluruh yang disembunyikan oleh makhluk-makhluknya dan seluruh yang ditampakkan oleh makhluk-makhluknya. Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, Rabbul Arsyil Azim, Rabb yang menguasai arasy yang sangat besar. Apa jawaban Nabi Sulaiman kepada burung Hudhud? Kata Nabi Sulaiman kepada burung Hudhud, sananzuru asadaqta am kunta minal kadibin. Kami akan perhatikan, kami coba lihat, kami coba cross check, apakah engkau jujur dalam beritamu atau engkau adalah orang yang berbuat dusta. Nabi Sulaiman mengatakan kepada burung Hudhud, kami akan lihat dulu, kami lihat dulu apakah beritamu ini adalah berita yang benar. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengetahui yang gaib. Kita perhatikan dulu, kita cross check dulu ceritanya benar atau tidak. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita, Nabi Sulaiman tidak tahu apakah berita burung Hudhud itu benar adanya atau tidak. Allah. هذه نماذج يسيرة وقليلة من الأخبار والقصص المتعلقة بالصفوة، صفوة عباد الله والمجتبين من عباده، وأنهم لا يعلمون الغيب، يخبرون عن أنفسهم بذلك، وجاءت قصصهم وأخبارهم مبينة لذلك. ومر معنا الآيات الكثيرة في كتاب الله التي فيها أن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، وأنه متفرد بذلك جل في علاه. ولهذا يجب أن يكون هذا الأمر عقيدة راسخة في قلب المؤمن ومتمكنة في نفسه، لا ينقله عنها تشبيه مشبه أو تلبيس ملبس. فهذه أصول ثابتة وحقائق بينة ودلائل واضحة وشواهد ظاهرة على أن علم الغيب أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، تفرد به جل في علاه، وأنه من خصائصه، وأنه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كما هو منصوص آيات عديدة. إضافة إلى الآيات التي تنكر على من يدعي ذلك اطلع الغيب، فهذه كلها تجعل هذا الأمر في قلب المسلم عقيدة ثابتة راسخة لا يشك في ذلك ولا يرتاب. Inilah beberapa contoh yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para-para nabi, para malaikat, di mana mereka sendiri yang menyampaikan tentang diri mereka bahwa mereka tidak tahu yang gaib. Dan mereka di dalam ayat-ayat tadi telah kita bawakan cerita-cerita bahwa mereka memang tidak tahu yang gaib, dan bahwasanya ilmu gaib itu, mengetahui tentang seluruh yang gaib itu adalah ilmu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Dia satu-satunya yang memiliki ilmu tentang hal-hal yang gaib. Maka ini mewajib untuk menjadikan kita untuk memiliki akidah yang sangat kuat dan kokoh dalam masalah ini. Setiap mukmin, setiap mukminah hendaklah di hatinya terletak sebuah akidah yang sangat kuat dan kokoh bahwasanya tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada orang-orang yang membuatnya ragu dalam masalah ini. Jangan sampai ada orang-orang yang menjauhkan dia daripada akidah ini. Ini apa yang telah kita bawakan di dalam ayat yang sangat banyak. Terdapat argumentasi-argumentasi yang sangat kuat. Terdapat keterangan-keterangan yang sangat jelas tentang apa yang tadi kita bicarakan, bahwasanya ilmu gaib adalah sesuatu yang hal yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah bagian daripada kekhususan-kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu yang ilmu gaib itu kecuali Dia subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi ketika kita tambahkan dengan ayat-ayat yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya seluruh orang yang menyatakan dirinya tahu yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak benar. Allah mengingkari semua orang-orang yang menyatakan dirinya tahu tentang ilmu gaib. Maka jadikanlah saudaraku, jadikanlah saudariku, kaum muslimin yang saya cintai, ini sebuah akidah yang sangat kokoh di dalam hati kita. Wa yanbaghi an yu'lam في هذا المقام المتعلق بهذا الجانب أن هذه المسألة، مسألة علم الغيب، تعتبر مسألة مهمة فيما يتعلق بالاعتقاد والديانة، وينبني عليها ما ينبني من أمور عظيمة ومهمة في هذا الباب، ولهذا ينبغي ألا يستهان بهذا الأصل العظيم، وأن يكون أصلا ثابتا لدى المسلم متقررا وراسخا في قلبه وثابتا في فؤاده، لأنه ينبني عليها ما ينبني. ولهذا أيضا كثير من المنزلقات التي تورط فيها كثير من الناس في جوانب في الاعتقاد، والانحرافات التي تتعلق بجوانب من الاعتقادات، بنيت من قبل أهل الضلال على هذا الأمر، وهي دعوى علم الغيب. وكم يقع في المجتمعات من أكل لأموال الناس بالباطل، وخداع للعوام والجهال بدعوى علم الغيب، سواء من الكهان أو المنجمين أو العرافين أو غيرهم من الأدعياء الذين يدعون علم الغيب. ولهذا جاءت النصوص محذرة أشد التحذير من إتيان هؤلاء أو تصديقهم أو الأخذ عنهم أو السماع إليهم أو نحو ذلك، لأن مضرتهم على العقيدة مضرة عظيمة جدا، وخطرهم عليها خطر عظيم. فكم من العقائد المنحرفة وكم من الضلالات والأباطيل التي دخلت على الناس من جهة الإخلال بهذا الأصل، من جهة الإخلال بهذا الأصل، وأن علم الغيب أمر اختص به رب العالمين وتفرد به سبحانه وتعالى. Hendaklah setiap mukmin, setiap muslim mengetahui pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan bahwa sesungguhnya masalah ini adalah masalah yang sangat penting, yaitu akidah kita. Wajib kita yakini bahwasanya ini adalah sesuatu yang milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jadikan ini akidah yang sangat kuat di dalam hati kita, dan hendaklah setiap muslim dan muslimah tidak meremehkan masalah ini, tidak meremehkan akidah ini. Jadikan ini akidah yang kuat dan kokoh di dalam hati kita. Betapa banyaknya manusia melakukan kesalahan-kesalahan di dalam masalah ini, di mana banyak orang melakukan penyelewengan-penyelewengan dan pelencengan. Kenapa? Karena kurangnya ilmu mereka dan kurang kokohnya akidah mereka di dalam bab ini. Bahwasanya ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki, dan tidak ada sesuatu pun yang tahu tentang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebahagian orang terjerumus, masyarakat terjerumus kepada orang-orang yang sengaja menyatakan dirinya tahu tentang hal yang gaib, kemudian mengambil harta orang dengan cara yang batil, dengan mendakwakan dirinya tahu yang gaib, lalu mereka meminta bayaran dari manusia untuk masalah-masalah gaib yang akan mereka sampaikan. Para dukun, orang-orang ahli nujum, para peramal, betapa banyaknya beredar. Dengan itu mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dan kaum muslimin yang memiliki akidah yang keropos dalam masalah ini mendatangi mereka, mendatangi mereka dan bertanya tentang hal-hal yang gaib. Maka oleh karena itu, di dalam agama kita yang mulia, di dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, datang larangan kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya, untuk tidak pergi kepada mereka dan tidak mempercayai perkataan-perkataan mereka, bahkan untuk tidak mendengar apa yang mereka sebutkan dan sampaikan. Karena kalau kita percaya kepada mereka dan mendatangi mereka, akan terjadi rusak, dan rusaknya itu adalah dalam akidah. Rusaknya kita dalam akidah, dan ini adalah rusak yang sangat besar. Kalau akidah seseorang tentang Allah sudah berubah, maka ini adalah kerusakan yang sangat besar. Betapa banyaknya seperti yang kita katakan tadi, akidah-akidah yang salah dalam masalah ini disebabkan rusaknya akidah manusia di dalam perkara bahwa hanya Allah satu-satunya yang tahu tentang ilmu gaib. Lama imtadah Allah Azza wa Jal al-muttaqin wa athna alaihim fi awaili surati al-Baqarah, ذكر في أول صفات المتقين الإيمان بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذكر أوصافا أخرى لهم ختمها بقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمتقون من عباد الله يؤمنون بالغيب. قال أهل العلم: والغيب هو ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، أي بواسطة الوحي، وحي الله سبحانه وتعالى، من التعريف بالله وبعظمته وجلاله والإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك. ولهذا من الأصول العظيمة المتقررة في هذا الباب أن المسلم لا يخوض في هذا الباب، باب الغيب، إلا في حدود الدليل وفي ضوء النص، فلا يخوض في شيء من ذلك إلا في حدود الدليل وحدود ما جاء به كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، فولا يتجاوز ذلك، لا يتجاوز كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن تجاوز فهو قاف ما ليس له به علم. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله سبحانه وتعالى memuji hamba-hambanya yang bertakwa di dalam awal surat Al-Baqarah. Bisa kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memuji hambanya yang bertakwa di dalam awal surat Al-Baqarah, dan Allah menyebutkan sifat-sifat mereka. Dan sifat mereka yang pertama yang Allah sebut adalah karena mereka beriman kepada yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan: dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaib. Ini adalah kitab yang dia tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian beberapa sifat berikutnya disebutkan, dan Allah tutup ayat dengan mengatakan: ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan hidayah, dan merekalah di atas jalan hidayah dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang pasti akan beruntung. Oleh karena itu, hendak bagi kita untuk mengetahui bahwa seluruh yang gaib adalah Allah yang tahu, dan hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang memberitahu kepada kita tentang hal yang gaib itu. Allah memberi sampai menyampaikan kepada kita melalui wahyunya tentang hal-hal yang gaib. Dan pengetahuan manusia tentang ilmu gaib sebatas apa yang Allah wahyukan kepada mereka, Allah turunkan informasinya kepada mereka tentang hal yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala gaib, dan Allah berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang hari akhir, tentang hari-hari kiamat. Oleh karena itu, pengetahuan kita tentang hal yang gaib hanya sesuai dengan dalil-dalil yang ada, argumentasi yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Dan adalah seorang mukmin tidak melangkah lebih jauh daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, hadis-hadis yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Hendaklah dia hanya benar-benar berbicara tentang hal yang tidak diketahui dari dalam hal yang gaib, hanya sesuai dengan firman-firman Allah saja, sesuai dengan perkataan-perkataan Rasul saja, di dalam hadis-hadis Nabi saja. Jangan lewati itu. Barang siapa yang melewati itu, berbicara hal yang gaib yang tidak ada di dalam Al-Quran, bicara hal yang gaib yang tidak ada di dalam hadis Nabi SAW, sungguh dia adalah orang yang telah mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Dan itu terlarang di dalam agama kita yang mulia, di dalam Al-Quranul Karim. Allah berkata: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan pernah kamu mengikuti hal yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya. ثم يا معاشر الكرام، إن صحة الاعتقاد في هذا الباب بتفرد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب وأنه عز وجل لا شريك له يعد وسيلة للهداية إلى صراط الله المستقيم والسلامة من الشرور وما اختلف فيه الخلق وتنازعوا فيه وتفرقوا وجانبوا صراط الله المستقيم، من أعظم ما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به لنيل الهداية هذه العقيدة، عقيدة تفرد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. ولهذا جاء في الصحيح في استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام لصلاته من الليل صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يقول في استفتاحه لصلاته من الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فذكر في جملة توسله وتوسلاته لله عز وجل في باب في هذا الباب العظيم والمطلب الجليل الهداية لما اختلف فيه من الحق أن توسل إلى الله بعلمه سبحانه وتعالى الغيب. Wahai kaum muslimin saudaraku yang saya muliakan, sesungguhnya benarnya akidah kita tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar satu-satunya yang tahu tentang ilmu gaib, bahwa tidak ada yang memiliki sekutu baginya dalam masalah ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita mencapai benarnya akidah kita, karena ini disampaikan oleh para ahli ilmu termasuk wasilah yang sangat luar biasa kita untuk sampai kepada jalan Allah yang lurus, dan untuk menjaga kita dari jalan-jalan kehancuran dan kebinasaan di dalam akidah, di mana kita apabila kita salah dalam masalah ini maka banyak yang akan menjauhkan kita dari jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu, jadikan akidah ini akidah hanya Allah yang tahu tentang gaib, bahwa inilah suatu akidah yang dengannya kita ingin mencapai keselamatan. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika beliau memulai salat malamnya, beliau mengucapkan sebuah kalimat di dalam doa iftitah salat malam beliau, dan beliau menyebutkan masalah ini dalam doa istiftah beliau tersebut. Disebutkan bahwa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan salat malam, beliau membaca doa istiftah salat malam, di antaranya adalah Allahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidznik. Ya Allah, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi, wahai Allah yang mengetahui seluruh yang gaib dan yang tampak, Engkau adalah Rabb yang berkuasa, yang Engkau memberikan keputusan terhadap hamba-hambamu terhadap apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya. Tunjukkan kami jalan yang lurus dalam hal-hal yang hamba-hambamu berselisih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ini, di dalam doa beliau tadi menyebutkan akidah yang sangat penting tentang bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui ilmu tentang gaib, dan Allah dan Nabi SAW menjadikan doa beliau ini wasilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah beliau. Ini pentingnya kita untuk mengetahui hal tersebut. Wa aydan al-iman bi ikhtisas Allah subhanahu wa ta'ala bi ilmu al-ghaib yu'addu rakizah muhimmah fi bab al-hidayah wal-istiqamah على طاعة الله سبحانه وتعالى. تأمل معي في هذا قول الله عز وجل في أواخر سورة لقمان والآيات تقدمت معنا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عندما يكون المرء على هذه العقيدة وهذا الإيمان يعينه ذلك على الثبات والاستقامة ومجاهدة النفس على طاعة الله والبعد عن التسويف في الأعمال إلى غير ذلك. لكن عندما يصدق المرء الخراصين والدجالين المفترين ممن يخوضون في هذا الباب بالدعاوى الفجة الكاذبة، عندما يصدق هؤلاء يورطونه توريطا عظيما، يتحدثون معه عن مثلا طول عمره ويخبرونه أنه لا يموت إلا بعد كذا، أو أرباحه المالية وأنه سيحصل كذا أو نحو ذلك، فيركن إليهم ويصدق ويجر على نفسه وبالا عظيما وهلاكا، وربما يهلك على حال سيئة في تصديقه لهؤلاء، على حال سيئة في تصديقه لهؤلاء. ومما بلغني وسمعته من الأخبار المعاصرة في هذا الباب أن رجلا في إحدى المناطق كان يدعي علم الغيب، وكان يأتي بعض الأعيان وبعض الوجهاء ويسألون ماذا يحصل لهم وماذا تكون عليه حالهم وأشياء من هذا القبيل، ويصدقونه ويدفعون إليه الأموال. فيذكر أنه جاء أحد الأشخاص وسأله من الكبار سأله عن أمور تتعلق به ومستقبله وحياته، فأخبره بأشياء منها أن عمره يطول وأن أشياء كذا ذكرها عنه، ومات ذلك الرجل الذي قال له ما قال مات بعدها بيوم مباشرة، مات بعدها بيوم مباشرة، وهو ذكر له أشياء كثيرة في تحصل في حياته، فكانت هذه الحادثة سببا لتوبة هذا الرجل، وذاك مات مصدقا له في دعواه. الحاصل أنه هذه أمور حقيقة يعني تورط كثير من الناس وتدخل في عقائدهم وأديانهم خللا عظيما وانحرافا كبيرا، فينبغي أن يعيش المسلم بصفاء عقيدته ونقاء إيمانه وبعده عن دعاوى المضلين وكهانة المتكهنين وزيف العرافين والدجالين والمنجمين والسحرة وغير ذلك، يحذر من ذلك أشد الحذر لتبقى عقيدته صافية وإيمانه نقيا لا يشوبه شوائب تخل بدينه وتؤثر على إيمانه وعقيدته. Kemudian masalah tentang iman, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tahu tentang ilmu gaib, adalah sebuah tiang yang sangat agung, tiang yang sangat penting di dalam akidah. Dan dia adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada hidayah dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah saudaraku, apabila kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlalu ayat yang kita bacakan di akhir surat Luqman, innallaha 'indahu ilmuz sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, yang telah kita bacakan ayatnya dan terjemahannya tadi, bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang ilmu gaib, yang mengetahui seluruh yang ada di alam semesta, mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan mengetahui, dan tidak ada jiwa yang tahu kapan dia akan meninggal dan di mana dia akan meninggal, apa yang akan dia kerjakan pada hari esok. Seandainya masalah ini kita perhatikan dan kita jadikan akidah kita, maka akan tenang kita di atas ketaatan, akan tenang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan jauh kita dari orang-orang yang berusaha untuk menipu kita, orang-orang yang berusaha untuk menerawang dan menyampaikan apa yang akan kita alami di masa yang akan datang. Kita akan tidak akan tertipu dengan mereka, karena kita sudah memiliki keyakinan bahwasanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Banyak orang-orang yang percaya kepada orang-orang yang meramal masa yang akan datang, padahal mereka adalah orang-orang yang berdusta dalam ramalan-ramalan tersebut, sehingga ketika mereka mempercayai orang-orang yang meramal tersebut, mereka jatuh kepada perkara-perkara yang sangat salah, mereka jatuh perkara-perkara yang menyelewengkan akidah mereka dari jalan yang lurus. Banyak sekali orang-orang yang percaya kepada mereka, disebutkan bahwa mereka akan mendapatkan perdagangan yang sangat luas, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, lalu mereka mempercayainya. Kemudian mereka berjalan di atas petunjuk-petunjuk yang mereka dapatkan daripada mereka yang telah menyampaikan ramalan-ramalan tersebut, akhirnya meninggal pada kursi yang tidak baik. Pernah suatu cerita, ada seorang lelaki yang datang kepada seseorang yang menyatakan dirinya tahu tentang ramalan masa depan, dan dia menanyakan kepada orang tersebut tentang apa masa depannya. Dan kebetulan yang datang ini adalah salah seorang pemimpin di negeri itu, yang kemudian disampaikan oleh tukang ramal ini sesuatu yang sangat menggiurkan, sesuatu yang sangat membahagiakan, bercerita tentang keadaannya, kemudian kedudukannya yang tinggi, umurnya akan sangat panjang. Subhanallah, orang yang tadi datang meramal wafat satu hari setelah itu. Disebutkan umurnya yang panjang, rezekinya yang banyak, kedudukannya yang tinggi, ternyata dia wafat satu hari setelah datang ke tukang ramal itu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya akidah yang harus kita tegaskan di dalam hati kita, kita harus permanenkan, kita harus kuatkan di dalam dada kita, bahwa hanya Allah tahu ilmu gaib, sehingga kita tidak masuk dan terjerumus ke dalam obrolan-obrolan manis mereka, janji-janji manis mereka, ramalan-ramalan mereka yang membuat mereka menipu kita. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita capai, kita hendaknya wafat di atas akidah yang bersih daripada hal tersebut. أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Saya memohon kepada Allah yang agung dan mulia agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita tentang apa-apa yang telah kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini, agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar Allah selalu membenahi keadaan kita kepada arah yang lebih baik. Ya Allah, perbaiki untuk kami agama kami yang dia adalah perkara yang paling penting dari urusan kami. Perbaiki untuk kami dunia kami, tempat di mana kami hidup. Perbaiki untuk kami akhirat kami, tempat kami akan kembali. Jadikan kehidupan ini bagi kami adalah sarana untuk menambah kebaikan, dan jadikan wafat bagi kami adalah saatnya berhenti daripada seluruh keburukan. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum mukminin dan mukminat, dan jadikan mereka adalah orang-orang yang engkau cintai. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazallahu fadilatal syekh khairal jaza ala hadihi al-muhadarah al-qayyimah al-nafi'ah. Wa qabla أن نستقبل أسئلة المستمعين الحاضرين نرحب برئيس محافظة رياو والجماعة ونطلب منه لأن يلقي كليمات كلمة أو كليمات قبل أن نستمع إلى أسئلة الحاضرين. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Syekh atas ceramah yang sangat berharga yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan tanya jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk atau yang telah sampai kepada kita, terlebih dahulu kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Insinyur Haji Arsyad Juliandi Rahman MBA, kemudian Bapak PLT Wali Kota Pekanbaru beserta rombongan, selamat datang di Majlis Zikir Riyadul Jannah Telaga Sorga insyaallah Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berberkah insyaallah taala. Dan sebelum kita mendengarkan tanya jawab yang sudah sampai ke meja moderator, terlebih dahulu kita mohon kesediaan Bapak Gubernur Insinyur Haji Arsyad Juliandi Rahman MBA untuk menyampaikan sambutan sepatah kata dua patah kata untuk al-hadirin. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak serta para ustaz yang hadir dan juga Pak Wali Kota dan Forkompida yang mewakili kementerian lembaga, Pak Aris dan seluruh ustaz-ustaz yang hadir, yang dari Pekanbaru ataupun dari luar kota, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Tentu pertama kita mari bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah dari pagi tadi hingga sampai sekarang ini kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat terus mengikuti pengajian tabligh abar yang diberikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allah masyinah Muhammad wa ala masyinah Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini suatu rahmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena Syekh ini bisa hadir bersama-sama di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini, dan ini suatu luar biasa karena selama ini kita hanya mendengar nama beliau, yang mungkin kita mendengar sebagian dari kita dari TV atau radio. Tapi alhamdulillah hari ini beliau hadir langsung di hadapan kita dan memberikan ceramah di dalam tabligh abar ini. Dan tentu kami atas nama pemerintah Provinsi Riau menyampaikan tentu selamat datang kepada beliau di Pekanbaru, Provinsi Riau ini, beserta rombongan, dan juga kepada jemaah. Kami tentu sekali-sekali nanti, walaupun tadi panitia berencana di Masjid Raya An-Nur, tapi karena ada sesuatu masalah teknis, jadi diadakan di sini. Tentu nanti suatu saat kita adakan di Masjid Raya An-Nur, insya Allah. Dan yang penting dalam pertemuan beliau dengan kita semua tadi sudah disampaikan pengajian beliau, tentu tinggal kita menyerap apa yang disampaikan beliau dan tentu bagaimana kita melaksanakan ke depan untuk kita hidup di dunia ini. Jadi itu yang paling penting, dan mudah-mudahan ceramah yang beliau sampaikan, dan kita berterima kasih pada Ustadz kita, Ustadz Maududi, karena berkat bantuan Bapak, kami pun yang tidak pandai bahasa Arab ini jadi ngerti juga, Pak. Terima kasih. Ya mungkin kalau yang udah menguasai, alhamdulillah bersyukur itu, karena bisa langsung. Ya jadi, tapi tidak mengurangi rasa kepuasan kita pada hari ini. Ya mari kita dengar, nanti diikuti tanya jawab, dan mari kita amalkan apa yang disampaikan beliau. Jadi mungkin itu sambutan singkat dari saya, dan saya berterima kasih kepada panitia telah bisa memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Insinyur Haji Arsyad Juliandi Rahmat MBA, atas sambutan beliau sekalipun singkat tapi cukup memuaskan bagi kita, insya Allah Pak. Terima kasih banyak atas sambutan. Kemudian selanjutnya kita dengarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun karena keterbatasan waktu hanya 3 pertanyaan yang dipilih oleh beliau untuk bisa dijawab. Li dhiqil waqt nujib ala thalathati as'ilah insyaallah wa nabda bi as-su'al al-awwal. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum ya Syekh, barakallahu fik. Apa benar umur umat Islam cuma sampai 1500 tahun? Dan apakah Imam Mahdi sudah lahir? Jazakallahu khairan. Mohon pencerahannya karena banyak video yang mengatakan umur umat Islam cuma sampai 1500 tahun dan telah lahirnya Imam Mahdi. Awalan qabla الإجابة على الأسئلة يطيب لي أن أرحب بالأستاذ الكريم الفاضل محافظ رياو الأستاذ أرشاد جولندي جزاه الله خيرا على كرمه ومحبته لإخوانه وترحيبه بهم ومشاركته لهم في هذا المجلس مجلس الإيمان والطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يزيده توفيقا وبركة وسدادا ومعونة على الخير وأن يسدده في أقواله وأعماله. كما أشكر أيضا المشاركين معه في الحضور من أعيان المنطقة ووجهائها والمسؤولين فيها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يجزيهم خير الجزاء، وما أنا بينهم إلا واحدا من إخوانهم ومحبيهم، نجلس أو جلسنا جلسة تذاكر و تعاون على الخير والتقوى، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak yang sangat kami muliakan, Gubernur Provinsi Riau. Saya berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kebaikan yang sangat besar kepada beliau atas kecintaan beliau kepada kaum muslimin dan saudara-saudaranya yang hadir dalam acara ini. Dan Allah, semoga Allah memberikan balasan yang besar dengan kedatangan dan kebersamaan beliau bersama kita di majlis yang mulia ini, yaitu majlis akidah. Saya memohon kepada Allah dengan sangat, semoga Allah selalu memberikan kepada beliau taufik dan beliau selalu diarahkan kepada jalan yang terbaik dalam amalan-amalan yang terbaik. Dan bukan hanya beliau saja, seluruh yang membantu beliau dalam menjalankan tugas dan kewajiban di dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah, seluruh orang-orang yang beliau jadikan orang-orang yang membantu beliau dalam perkara tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberkahi kita semuanya yang ikut hadir dalam acara ini. Dan saya di antara kita semua sama adalah salah seorang di antara orang yang mencintai beliau, pemimpin negeri ini, dan bersama-sama duduk di sini untuk saling bermudzakarah, saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma soal الأول وقول السائل هل صحيح أن أعمار أمة الإسلام تبقى 1500 سنة وهل المهدي قد ولد الآن؟ فلعل هذا السؤال الوارد من هذا السائل يكون مثالا لما ينبغي الحذر منه من الخوض في أمور الغيب بدون علم. والقاعدة في هذا الباب أن المرء لا يخوض في شيء من ذلك إلا بدليل ومستند. وما سئل عنه في هذا السؤال هل الأمة تبقى 1500 سنة، هذا كله من الخوض في الأمور المغيبة بلا علم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أتاه جبريل وقال له متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي القرآن الكريم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ولما قال له رجل يا رسول الله متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، يعني اعتني بهذا الجانب وهو الاستعداد للساعة والتهيؤ لها. أما متى تأتي فهي آتية لا ريب فيها وكل آت قريب. تحديد السنوات بألف وخمسمائة أو غير ذلك أكثر منه أو أقل، هذا كله مما لا مستند عليه ولا دليل، والخوض فيه والقول به قول بلا علم وقفو لما ليس للمرء به علم، وهذا من أعظم المحرمات أن يقول على الله وفي دين الله وشرعه بما ليس له به علم. وأيضا مثله السؤال عن المهدي وهل ولد أو لم يولد، والجواب على ذلك أن المهدي حق وجاءت في أحاديث صحاح ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون في آخر الزمان، وأن خروج المهدي من أشراط الساعة وعلاماتها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخوض في هل ولد أو لم يولد أو غير ذلك من التفاصيل التي لا دليل عليها، هذا كله من الخوض بلا علم، والواجب على المرء أن يكف عن ذلك كله، فلا يثبت شيئا ولا ينفي إلا بمستند. ومثل هذه الأمور ليس هناك أي شيء يستند عليه ويبنى عليه القول فيها بنفي أو إثبات. Sebelum kami menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia tadi, terjemahannya dalam bahasa Arab sudah ada pada Syekh, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Terjemahan dalam bahasa Arab sudah ada pada beliau. Adapun jawaban kami tentang pertanyaan yang pertama, bahwa umur umat Islam hanya 1500 tahun, dan tentang pertanyaan bahwasanya Imam Mahdi apakah sudah dilahirkan dan sudah ada atau tidak, pertanyaan ini sudah merupakan salah satu bentuk nyata dari apa yang tadi kita bicarakan, bahwa dilarang kita berbicara tentang hal-hal yang gaib tanpa ada dalil yang jelas, tanpa ada keterangan yang jelas daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah kita tegaskan dari tadi di muhadhar ini bahwa setiap muslim, setiap muslimah tidak berhak berbicara tentang sesuatu yang gaib kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita berbicara tentang hal yang gaib, termasuk masalah-masalah ini. Masalah bahwasanya umat Islam, umur umat Islam hanya 1500 tahun dari Nabi Muhammad SAW, ini termasuk bahasan tadi, termasuk berbicara tentang ilmu gaib tanpa dalil. Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan bertanya kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Yang bertanya malaikat Jibril dan yang menjawab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Saya yang ditanya tidak tahu, sebagaimana yang bertanya pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kalau itu adalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan itu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan tegas, yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, yaitu orang-orang kufar bertanya kepadamu, kapan terjadi hari kiamat itu? Jawab wahai Nabi, wahai Rasul kepada mereka, ilmu tentang kapan adanya hari kiamat hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu jawaban Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan Allah di dalam Al-Quran untuk menjawab seperti itu. Kemudian ada seorang sahabat yang juga bertanya hal yang serupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat wahai Nabi? Nabi balik bertanya, wa ma'adatta laha. Nabi tidak menjawab kapan terjadi hari kiamat, justru Nabi balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Justru yang penting adalah apa yang persiapan kita untuk datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti, yang penting adalah persiapan kita, bukan kapan terjadinya. Maka tentang bahwa masalah bahwa umur umat Islam ini hanya 1500 tahun, ini sesuatu yang tidak ada sandaran yang sangat tegas dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan ini pembicaraan tentang agama Allah dan syariat Allah, tentang hal yang gaib yang tidak ada dalilnya, dan ini hal yang sangat diharamkan. Demikian juga hal yang senada dengannya, pertanyaan yang kedua tentang Imam Mahdi, apakah sudah lahir atau belum lahir. Imam Mahdi masalahnya adalah suatu yang sangat nyata, suatu hal yang sangat pasti bahwa beliau ada. Beliau akan datang di akhir zaman. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih telah menceritakan kepada kita bahwa di antara ciri-ciri kiamat besar adalah datangnya Imam Mahdi. Dan beliau akan datang di akhir zaman. Akan tetapi tidak perlu kita harus panjang lebar berbicara sudah lahir atau belum, kapan lahirnya. Ini suatu hal yang kita akan berbicara tanpa dalil, dan tidak ada keterangan yang jelas dan nyata dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Oleh karena itu hendaknya kita jadikan hal ini sesuatu yang tidak kita bicarakan. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua, assalamualaikum Syekh, apa hukumnya seseorang yang menyatakan bahwa berita gaib alam kubur atau alam barzah itu cuma ramalan? Syukran, jazakumullahu khairan. هذا السائل يقول ما حكم الحكم في الرجل الذي يقول أن أخبار الغيب وعالم البرزخ مجرد تخيلات فحسب ودعاوى يعني لا حقائق لها. والجواب أن هذا تكذيب لما جاءت به رسل الله عز وجل ولما دل عليه القرآن وجحد لتفاصيل جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا التكذيب والجحد باليوم الآخر والتفاصيل المتعلقة به والبرزخ والجحد للنصوص الثابتة الدالة عليه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام, هذا كله من الضلال المبين والمفارقة لدين الله سبحانه وتعالى. ولا يقول ذلك إلا من عقله نفسه مصاب بالتخيلات والأوهام التي أفسدت عقله وأردته فأخذ يقول مثل هذا القول الباطل والهذيان السقيم الذي هو مجانب لدين الله سبحانه وتعالى. وكيف يقال ذلك ودلائل ذلك وشواهده وبرائنه وبيناته قائمة بينة ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Pertanyaan tadi yaitu di mana orang bertanya apakah benar bahwa alam kubur, alam akhirat adalah semata-mata ramalan, khayalan. Kita katakan bahwa apa yang dia nyatakan ini adalah penentangan, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quranul Karim, mendustakan apa yang telah datang kepadanya, kepada kita daripada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apa yang terjadi pada hari kiamat disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi kita tercinta di dalam banyak hadis sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ia lakukan, ini bahagian daripada mendustakan hari akhir. Dan mendustakan alam barzakh termasuk bahagian daripada mendustakan hari akhir. Dan ini adalah perkara yang sangat diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah menolak sesuatu yang telah datang dengan jelas dan nyata di dalam Al-Quran. Dan ini adalah kesesatan yang sangat nyata, dan ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang menyatakan hari akhir, cerita tentang hari kiamat dan alam barzakh itu khayalan, dia yang terjebak di dalam khayalan. Dia orang yang selalu akalnya sibuk menghayal sehingga hari akhirat pun dia anggap adalah khayalan. Sebenarnya dia yang menghayal. Bagaimana mungkin ada orang muslim yang berani mengatakan itu? Sementara ayat-ayat Allah sangat banyak, dalil-dalil yang tegas, nas-nas yang tegas di dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak bercerita tentang itu. Oleh karena itu, mari kita jauhi perkara yang sangat menyesatkan ini. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Syekh, bagaimana dengan kalung yang hilang dapat ditemukan perantara paranormal atau dukun? هذا السائل يقول إذا تمكن من الحصول على القلادة المفقودة من طريق الكهنة فما الشأن في هذا وما الحكم؟ والجواب جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في الحديث الآخر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإتيان الكهان والعرافين والمنجمين ونحو هؤلاء لا يجوز أصلا، ولا يجوز تصديق فيما يخبرون به، وهم فيما يخبرون عنه من ضالة أو مفقود أو نحو ذلك يستعينون بالشياطين استعانة مبنية على التعلق بالشياطين واتخاذهم شركاء مع الله والتقرب إليهم بما لا يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهم أولا فسدت عقائدهم، ثم من يأتيهم يعملون على إفساد عقيدته. وأي شيء يناله ويحصله من وجد المفقود من قلادة أو نحوه ولكن خسر العقيدة وخسر الإيمان وخسر المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه. الحاصل أن الكهان والعرافين ونحو هؤلاء لا يجوز إتيانهم أصلا، فضلا عن سؤالهم وتصديقهم بما يخبرون به. Pertanyaan ini sesungguhnya telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, telah datang di dalam riwayat-riwayat yang sah bahwasanya Nabi SAW telah melarang umatnya untuk datang kepada tukang-tukang, para dukun dan paranormal. Nabi mengatakan SAW, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun dan paranormal lalu dia mempercayai apa yang mereka katakan, maka sungguh mereka telah kufur kepada apa yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, lam yuqbal lahu salatun 40 yawman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Datang kepada mereka adalah hal yang terlarang dalam agama kita, tidak boleh. Apatah lagi datang dan mempercayai apa yang mereka ucapkan. Sesuatu benda yang hilang, suatu benda yang tidak didapatkan bentuk kalung dan yang lainnya, maka boleh jadi mereka menyebutkan tempatnya karena mereka minta tolong juga kepada jin dan setan-setan untuk mencarinya. Boleh jadi hal itu terjadi dengan cara mereka bertakarrub, melakukan persembahan-persembahan, melakukan pesajian-pesajian, pesugihan-pesugihan yang sebenarnya itu tidak boleh mereka lakukan. Persembahan seorang mukmin hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Taruhlah apa yang mereka cari dapat yang barang hilang yang mereka hilang dapat, namun dia kehilangan akidah yang benar. Dia kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada apa yang dia dapatkan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjaga kesucian akidah kita. Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu, apabila kita percayai mereka, yang mereka rusak adalah hal yang terpenting daripada agama kita, yaitu akidah kita. Itu jauh lebih penting daripada benda yang hilang yang kita tanyakan kepada mereka. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله، berikan kepada kami rasa takut kepadamu, yang rasa takut kepadamu itu menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Berikan kami kekuatan amal untuk beramal, yang dengan amal itu engkau sampaikan kami ke surgamu.